orang-orang kafir itu kelak berharap, ingin kalau saja mereka dahulu di dunia muslim. Barangkali di dalam Al-Quran, kata-kata rubama di dalam Al-Quran adalah pasti. Kelak mereka berharap, kenapa kami dahulu di dunia tidak muslim? Andai saja kami dahulu muslim. Karena telah terlihat, telah nampak di hadapan mereka azab, siksa, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dharhum ya'kulu, biarkan mereka makan. Kita juga makan, wahai saudaraku. Wa yatamatta'u, biarkan mereka menikmati kelezatan-kelezatan dunia. Kita juga menikmatinya. Wa yulhimul amalu, dan biarkan mereka dilalaikan oleh impian dan angan-angan duniawi mereka. Itulah yang kita takutkan. Kalau saja kita juga dilalaikan oleh impian dan angan-angan dunia kita, sehingga kita lupa bahwa dunia ini fana dan pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tegak hari kiamat, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar, lalu dihisab, diminta pertanggungjawaban, lalu setelah itu surga atau neraka. Kita takut. Angan-angan, impian dan harapan duniawi kita membuat kita lupa. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, biarkan mereka menikmati kehidupan dunia itu. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka, mereka pasti akan mengetahui. Kapan? Ketika hari kiamat. Semua manusia akan tersadar. Jadi bersyukurlah kepada Allah, puja dan puji, jaga nikmat yang sangat berharga ini, nikmat Islam, dengan mempelajari akidah, memperkokohnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ulumuddin, kemudian mengamalkannya, memegang teguhnya, bersabar di atasnya. Dan salah satu perkara akidah yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin agar keimanannya dalam masalah ini menjadi kuat dan kokoh, yaitu mengenai keimanan kepada yaumul akhir, yang merupakan salah satu rukun iman yang 6. Tidak akan sah keimanan seseorang jika dia tidak mengimani, beriman kepada hari akhir, mengimani qiyamus sa'ah, terjadinya hari kiamat. Nah, hari ini wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya dan anda semua, kita bersama-sama mengkaji masalah ini yang diangkat oleh panitia dengan judul Kiamat Sudah Dekat, yang merupakan materi dari sebuah kitab. Kitab aslinya berjudul Asyratus Sa'ah, Tanda-Tanda Hari Kiamat. Kitab ini dikarang oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan buku ini sejak tahun 99. Ya, saya beli, saya ingat, saya lihat tanggal saya membelinya, ternyata tahun 99 saya beli kitab aslinya ini, cetakan pertamanya. Jadi kitab ini sudah lama. Dan sekarang beliau, terakhir beliau, Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ini menjabat kepala bagian bimbingan di Masjidil Haram. Dan kitab ini kitab yang bagus dalam menjelaskan masalah ini, yaitu tanda-tanda hari kiamat. dan layak untuk dibaca serta dipelajari. Pertama, karena kitab ini merupakan tesis beliau yang sudah diuji oleh para ulama, disidang oleh para ulama, lalu pengarang diberi takdir mumtaz, nilai mumtaz. Selain juga metode penulisannya yang sistematis, ringkas, mudah dipahami, dan juga dalil-dalil serta hujjah-hujjah yang jelas. Ini memberi nilai tersendiri untuk kitab ini. Para ulama sudah banyak mengarang dalam masalah ini. Tetapi kalau kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, barangkali untuk masyarakat awam agak sulit mencernanya. Ada yang dengan sanad-sanadnya, terkadang juga bab-babnya masih bertebaran. Nah, kitab ini tersusun rapi dan pengarang berusaha membuat urutan-urutannya sesuai hasil pengkajiannya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentunya wahai saudara-saudari, kitab yang tebal ini tidak akan mungkin kita kaji semuanya. Kita hanya membedah beberapa bagian dari kitab ini sesuai dengan waktu yang kita miliki. Sampai kurang lebih nanti jam 11 atau jam 11 lewat seperempat. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk mengkaji bagian-bagian dari kitab ini, maka ada beberapa mukaddimah yang wajib kita ketahui. Karena mukaddimah ini seperti pintu, bahkan kunci untuk memahami masalah-masalah yang akan kita pelajari. Dan juga dengan pendahuluan ini atau mukaddimah ini akan menjaga kita agar tidak menyeleweng dari tujuan kita dan jalan yang semestinya kita tempuh apabila kita berbicara dalam masalah akidah. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan berbicara tentang urgensi beriman kepada Allah dan hari akhir serta dampak-dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ini juga ada di dalam buku tersebut di halaman 27, di buku yang asli halaman 27 ya. Kalau di terjemahannya silakan dilihat di situ, di pembahasan yang pertama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa keimanan kepada yaumul akhir, beriman kepada yaumul akhir merupakan salah satu dari rukun iman dan akidah pokok yang tidak akan sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimaninya. Beriman kepada yaumul akhir dan alamat-alamatnya termasuk dalam perkara gaib, mengimani perkara gaib yang tidak bisa dicerna langsung oleh akal manusia dan tidak bisa ditakar, diukur oleh akal manusia. Karena yang mengetahui perkara gaib secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya keimanan kepada yaumul akhir ini. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, maka kita akan dapatkan seringkali Allah Subhanahu wa taala menghubungkan keimanan kepadanya dengan keimanan yaumul akhir. Itu sering kita dapati. Ayat yang menegaskan atau memerintahkan atau menyebutkan kabar tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah itu disebutkan beriman kepada hari akhir. Ini menunjukkan pentingnya, urgensinya. Bahkan seseorang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah Tidak akan mungkin dia beriman kepada Allah kalau dia tidak mengimani yaumul akhir. Lihat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka tahu Allah. Bahkan kalau bersumpah kadang mereka dengan Allah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara mereka mengingkari yaumul akhir. Mengingkari hari kiamat, hari berbangkit. Bahkan mereka menganggap sebagiannya bahwa kehidupan ini hanya dunia saja. Setelah itu kita mati, habis. Atau kalaupun ada kelanjutannya dengan reinkarnasi. Seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keimanan kepada yaumul akhir ini di surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Bukanlah ini maksud dan kebaikan yang hakiki itu. Engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena seseorang sekalipun dia melakukan kebaikan, sekalipun dia sholat, sekalipun dia beribadah, tapi kalau dia tidak mengimani ini, dia tidak akan istiqomah. Ibadahnya akan sia-sia. Maka kebaikan yang sebenarnya, yang hakiki, adalah ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan seseorang itu tidak akan bisa istiqomah di atas kebaikan kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir yakin bahwa dia akan mati. Kemudian di sana ada alam barzah. Dia akan ditanya oleh malaikat. Lalu dia yakin dia akan dibangkitkan. Lalu dia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Lalu dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia lakukan di dunia, apa yang dia rasakan dan apa yang dia nikmati. Kemudian dia akan dimasukkan ke sorga atau bahkan ke neraka. Kalau dia yakin seperti itu, pasti pola pikir dia dalam hidup, cara dia hidup di dunia akan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sangat berbeda. Orang yang beriman kepada sorga dan neraka, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika dia berjalan di dunia, dia berjalan dengan khauf dan raja, dengan penuh harap akan rahmat dan kasih sayang Allah, akan ampunannya, serta takut akan azab dan siksaan. Ketika syaitan atau hawa nafsu mulai menjerumuskan dia, menyeret dia untuk berbuat dosa dan maksiat, teringat dia bahwa kematian bisa datang kepada dia kapan saja. Bahwa kelak semua yang dia lakukan ini akan dibentangkan di hadapannya, karena ada malaikat yang mencatat. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Akhirnya dia menjadi takut. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia tidak peduli yang halal dan haram. Sekalipun pada akhirnya yang haram itu akan membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dalam pola pikir Islam, dalam pandangan Islami, bukan semata kehidupan dunia yang pendek ini. Umur manusia tidak sebatas di dunia. Apabila umur di dunia sudah habis, akan dilanjutkan dengan kehidupan yang berikutnya. Ini pola pikir kehidupan yang Islami. Ada pun orang-orang kafir, pola pikirnya adalah materi. Timbangan dia di dunia adalah timbangan dunia yang penuh dengan kezaliman, aniaya, hawa nafsu. Sementara timbangan seorang mukmin itu seharusnya adalah timbangan langit. Orang ketika dia beriman kepada hari akhir, dia pasti rajin ibadah, taat kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wa ardhuha ka ardhis samai wal ardh U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hadid? Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, dari Rabb kalian, dan untuk mendapatkan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada-Nya, meraih ampunan, Allah ikatkan dengan apa? Dengan janjinya kelak di yaumil qiyamah, yaitu surga. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi cambuk bagi kita untuk maju, untuk istiqamah, agar kita selalu taat, tunduk dan patuh. Sahabat Umair bin Hammam dalam perang Badar, ketika itu dia sedang menggenggam beberapa butir kurma dan dia mengunyahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, memotivasi mereka, memberi semangat mereka untuk maju ke medan perang. Qumu ilal jannah arduha arduha as-samawati wal ard. Ayo bangun kalian, bangkit untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat Umair ini radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata, "Bakh, bakh, bakhin, bakhin." Atau seperti bahasa kitanya, orang yang berdecak kagum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada dia lalu bertanya, "Kenapa engkau mengatakan bakh, bakh, bakhin, bakhin?" "Tidak wahai Rasulullah, hanya karena kekagumanku, takjub dengan surga seluas langit dan bumi." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Anta minhum." Engkau termasuk orang, "Anta min ahlihi." Engkau termasuk orang yang akan masuk surga. Mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia termasuk penghuni surga, dilihatnya kurma, beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Lalu dia katakan, "Kalau seandainya saya duduk menghabiskan kurma ini, alangkah panjangnya hidup saya di dunia." Karena dia sudah tahu surga ini. Maka dibuangnya, lalu dihunusnya pedangnya, maju dia ke medan perang, lalu gugur sebagai seorang pejuang. Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Ketika seseorang yakin dengan rahmat Allah di surga, dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikannya, seseorang akan bergegas untuk bisa mendapatkannya. Dengan apa? Taat, tunduk, patuh. Bahkan dunia ini rendah bagi dia, tidak ada lagi artinya. Ini fungsi keimanannya. Dengan keimanan kepada hari akhir inilah akhirnya bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat duniawi kita, agar kita tidak dibutakan oleh dunia kita. Karena kita tahu bahwa ada hari pertanggungjawaban, harta yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia urgensi beriman kepada hari akhir. Saya tambahkan sedikit lagi. Kenapa sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian ini lebih saya maksudkan orang yang sudah mengaji, hadir dan duduk di majelis ilmu. Dia gersang. Padahal dia sering hadir di majelis ilmu. Beribadah pun malas, berat. Ada apa? Karena kita kurang lekat dengan hari kiamat. Kita belum betul-betul mempelajari, memahami, meyakini tentang hari kiamat dan apa yang ada sesudahnya. Tentang sorga dan neraka serta apa yang disediakan oleh Allah di sana. Kita belum betul-betul meyakini sehingga melekat di dalam hati kita, seolah-olah nampak dengan mata kepala kita. Sehingga kita sering ragu-ragu untuk beribadah, untuk berjuang, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya daripada syahwat dan dunia kita. Alangkah jauhnya berbeda dengan kondisi salafus saleh dahulu. Masalahnya wahai saudara-saudariku, kurangnya kita mensucikan jiwa kita dengan membahas tentang hari kiamat. Coba perhatikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. 12 tahun, 13 tahun kurang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, poros dakwah beliau terfokus kepada penanaman akidah, tauhid dan juga keimanan kepada yaumul akhir. Ketika itu, ciri khas ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah, ciri khasnya, wahai saudara-saudariku, isinya tentang tauhid. Ajakan kepada tauhid, seruan kepada tauhid, tentang bahaya kesyirikan, kemudian tentang yaumul akhir, tentang sorga, tentang neraka. Itu umumnya ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah. Kemudian tentang akhlak yang baik, kemudian tentang sholat malam. Belum lagi ketika itu turun perintah sholat fardu, 5 waktu. Belum lagi diharamkan khamar, riba, belum, judi, belum. Bahkan sebagian kaum muslim masih mabuk. Tetapi ditanamkan ketika itu apa? Tauhid, kemudian keimanan kepada yaumul akhir. Dan ayatnya pendek-pendek. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan ini? Kalaulah ketika itu diturunkan ayat-ayat tentang hukum halal dan haram, niscaya manusia akan lari. Ini pelajaran bagi kita. Kita hari ini juga butuh ayat-ayat, hadis-hadis tentang yaumul akhir, tentang sorga, tentang neraka. Kan itu yang kita kurang. Jarang kita mendengarkan kajian halaqah majlis membahas tentang sorga, neraka, apa saja yang terjadi di hari kiamat secara detail diajarkan. Sehingga kita hanya sekedar tahu beriman kepada yaumul akhir, ya. Ada yaumul mahsyar, ada. Tapi apa yang terjadi di sana? Bagaimana keadaan manusia? Sehingga membuat dirinya merasa, saya ini termasuk bagian yang mana? Apakah bagian orang-orang yang berbahagia atau sengsara? Bagian orang-orang yang bersyukur ketika itu bergembira atau orang yang menyesal? Itu tidak terasa di diri kita. Maka barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman, kebahagiaan di jiwa dan di hati, maka jangan lupakan untuk mengkaji tentang sorga dan neraka, tentang hari kiamat. Seseorang kalau hendak pergi safar ke suatu tempat, pasti dia menceritahu tentang alamat tempat yang ada, yang ditujunya. Bagaimana kondisi dan keadaan di sana? Siapa yang akan menjadi temannya di sana? Tujuan hidup kita kemana? Ke sorga. Kita harus tahu ciri-ciri sorga itu, alamatnya, apa saja yang ada di sana, siapa teman-teman nanti di sana, bagaimana cara masuk ke sana, kan begitu. Sementara kita tahu mau kemana, mau ke sorga, mau bertemu dengan Allah, tetapi kita tidak tahu sorga itu seperti apa, alamatnya di mana, bagaimana jalan yang harus kita tempuh, siapa saja nanti orang-orang yang bersama kita di sana, kita tidak tahu. Maka wajarlah kalau akhirnya gerak kita lambat, lamban, tidak bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masalah yang pertama, yaitu tentang urgensi hari kiamat. Kemudian masalah yang kedua, masih bagian dari pendahuluan, yaitu manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam mempelajari akidah. Nah, ini sangat penting. Ini sekaligus untuk menjawab sebagian pertanyaan kaum muslimin. Karena kadang-kadang kaum muslimin begitu rajin membaca buku, mencari informasi tentang agama, lalu dia dengar di internet, baca di internet, mendengar kajian-kajian, video-video di YouTube dan lain sebagainya, atau membaca buku tapi dia tidak tahu siapa pengarang buku itu, apakah seorang ulama mu'tabar atau tidak, dan dia juga tidak bisa memilah-milah hadis yang ada di sana. Akhirnya terkadang masuk racun-racun, benalu-benalu, yang lalu membuat dia bimbang dan ragu. Padahal sebelumnya dia sudah belajar dari guru-gurunya, Tapi akhirnya dia menjadi bimbang dan ragu karena dapat informasi baru yang dia sendiri tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidaknya. Ini berbahaya. Oleh karena itu para ulama dahulu memerintahkan kita untuk selektif dalam mencari guru atau narasumber agama kita. Dahulu ulama-ulama kita mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, pilihlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi bukan setiap buku harus kita baca. Bukan setiap ceramah harus kita dengar. Harus kita cerna, tidak. Apalagi sebagai seorang masyarakat awam atau penuntut ilmu pemula, maka bacalah buku-buku yang terpercaya, yang diyakini benar-benar bersih dan dari ulama-ulama yang terpercaya pula. Jangan coba-coba, saya pengen tahu, cobalah untuk membandingkan, akhirnya mengambil buku lain untuk membandingkan siapa Anda, sehingga Anda bisa membandingkan untuk berijtihad pula memilih mana yang rajih. Berbahaya, karena terkadang ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka orang yang paling ahli berretorika, pandai bersilat lidah, ahli dalam berbahasa. Dengan kepandaian mereka itu, mereka bisa menyihir akal manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayani lasihrun, sesungguhnya di antara bayan, kata-kata, bahasa, kepandaian seseorang berretorika itu bisa menjadi sihir yang membuat seseorang akhirnya terpana dan terpedaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar membawa lembaran-lembaran dari Bani Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu menegur Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada dia, apakah tidak cukup dengan apa yang telah aku bawa? Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ahlu sunnah wal jamaah dalam mengkaji akidah, maka sumbernya adalah kitabullah. Ini pertama. Sumbernya adalah kitabullah. Dan kitabullah itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak dipahami dengan terjemahan saja, tidak. Tetapi haruslah dengan panduan ulama-ulama yang paham. Ilmu tafsir, ilmu hadis, yang paham nasikh mansukh, yang paham am khas, yang paham bahasa Arab. Jangankan kita, salah seorang sahabat saja yang digelari turjumanul Quran, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, habrul ummah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fahimhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepada dia ta'wil, tafsir. Ada dia tidak tahu kata dalam bahasa Arab, orang Arab. Jadi sahabat ini radhiyallahu anhuma awalnya tidak tahu apa makna fatir di dalam surat Al-Fatir, fatirus samawati wal ardh. Awalnya dia tidak tahu apa itu makna fatir itu. Apa makna fatir? Sampai akhirnya beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan dua orang Arab Badui yang bertengkar memperebutkan sebuah sumur. Yang satu mengaku saya yang pertama membuatnya, yang satu lagi mengaku saya yang paling berhak karena saya pertama membuatnya. Apa kata dia ketika berdebat? Ana fatartuha. La, bal ana fatartuha. Saya yang pertama membuatnya. Saya yang lebih dahulu, kata yang satu lagi. Baru paham Ibnu Abbas. Oh, jadi fatir itu yang pertama kali membuatnya dan tidak ada mendahuluinya. Dan Allah lah yang membuat, menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang mendahuluinya. Lihat, kalau saja sahabat itu bisa, dia tidak tahu satu kata itu, bagaimana dengan kita? Bahkan terjemahan manusia bisa saja salah. Maka perlu kita berpandukan kepada ulama-ulama yang mumpuni, yang ahli, merujuk kitab-kitab tafsir yang terpercaya seperti tafsir Ibnu Katsir, yang metode penafsirannya adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, kemudian aqwalus sahabah dan ulama-ulama juga dengan bahasa Arab. Nah, jadi atau kitab-kitab lainnya seperti tafsir At-Tabari atau tafsir-tafsir yang di zaman sekarang dikarang oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu, aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah diambil dari As-Sunnah As-Sahihah. Dari As-Sunnah As-Sahihah. Bukan dari hadis-hadis yang tidak jelas asal-usulnya. Khusus masalah tentang tanda-tanda hari kiamat ini, tersebar di kalangan sebagian manusia adanya kajian-kajian sebagian orang yang mengukur umur umat ini dan umur dunia ini. Tinggal sekian ratus tahun lagi atau tinggal sekian. Itu bukan perkara baru, bukan masalah baru. Sudah lama itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, lemah dan palsu, maka tidak mereka kaji lagi. Cuma orang-orang yang tidak berilmu berusaha membangkitkannya. Nah, di dalam kitab ini juga ada dibahas, ya. Di dalam kitab ini di pembahasan yang kelima, waktu hari kiamat, itu ada dibahas. Pembahasan yang kelima, saya langsung membuka kitab aslinya karena saya akan terjemahkan sendiri dari saya, ya. Karena kalau saya lihat terjemahan ini bagus, cuma ada tadi saya sempat membaca sedikit ada beberapa terjemahan yang saya tidak sepakat, ya. Nah, al-muallif pengarang Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil berkata, "Ilmu sa'ah ghaibun la ya'lamuhu illa Allah, kama dallat ala dhalika al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah." Ilmu tentang hari kiamat, tentang terjadinya hari kiamat adalah ghaibun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kama dallat ala dhalika al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawiyah. Fa inna ilmas sa'ata mimma ista'thara Allahu bih, sesungguhnya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat termasuk perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Falam yutli alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursala. Allah tidak perlihatkan ilmu tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat itu baik kepada malaikat yang didekatkan dengannya, malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat, ataupun nabi yang mursala, nabi yang diutus seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama terdahulu yang menganggap bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu, seperti Al-Barzanji. Nah, sering ada dengar Al-Barzanji yang mengarang bait-bait syair Barzanji yang dibaca-baca itu. Nah, Al-Barzanji ini di dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Isya'a li Ashratis Sa'ah, mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat. Dan ini tidak ada dalilnya. Bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Nabi SAW sering menyebutkan hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi tidak ada satupun Nabi SAW menetapkan waktu kapannya. Yang ada cuma harinya, hari Jumat, tapi Jumat kapan kan tidak disebutkan, tahun berapa, jam berapa, itu tidak ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu dirahasiakan oleh Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan waktu terjadinya. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah kepada mereka ilmunya itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang menampakkan kapan waktunya kecuali dia. Jelas Tegas ayat Al-Quran ini. Maka bagaimana mungkin ada orang menakar bahwa sisa dunia ini sekian, tinggal sekian lagi, tinggal sekian abad atau tinggal sekian tahun, maka akan terjadi kiamat karena ada keterangan begini-begini, nanti kita jelaskan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditanya oleh orang-orang musyrikin, kapan terjadinya hari kiamat? Allah perintahkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jibril juga tidak tahu. Ingat hadis Jibril? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anis saah." Beritahukan aku tentang kapan terjadinya kiamat. Tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alam ansa'il au min as-sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, aku dan engkau hai Jibril sama-sama tidak tahu tentang itu. Jelas dan tegas ayat dan hadis yang mulia ini. Nah, Ibnu Qayyim membantah sebagian orang yang mengaku mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bayangkan, ternyata di zaman itu Ibnu Qayyim sudah membantah. Makanya banyak setiap masa ada saja muncul dajjal-dajjal yang meramal tentang terjadinya hari kiamat, lalu akhirnya tersingkap kedustaannya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? وَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي فِي زَمَانِنَا الْعِلْمِ وَهُوَ يَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَى. Kata beliau, itu di halaman 60 dari kitab aslinya, masih pembahasan tadi tentang waktu terjadinya hari kiamat, pembahasan yang kelima. Dan sebagian orang yang mengaku berilmu di zaman kita ini telah terang-terangan membuat kedustaan. Dan dia adalah orang yang merasa puas, kenyang dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Maksudnya, dia tidak punya ilmu, mengaku berilmu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu mata taqumu sa'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hadza min a'zamil jahli. Ini adalah kejahilan yang sangat besar. Wa aqbahu tahrifi, dan penyelewengan yang paling buruk. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'lamu billah min an yaqula liman kana yazunnuhu arabiyan ana wa anta na'lamu sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin dia mengatakan kepada orang Arab Badui, aku dan engkau mengetahui hari kiamat. Kecuali hanya orang bodoh saja yang akan mengatakan atau memahami seperti itu. Ini bantahan beliau. Secara singkat saya bacakan. Lalu beliau membawakan hadis Jibril tadi sebagai dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Kemudian di sini ada yang lebih, kata pengarang, kata Yusuf, Syekh Yusuf Al-Wabil, wa a'jab min hadha ma ja'a fi kalamis Suyuti fil Hawi. Dan yang lebih aneh lagi daripada ini, yang terdapat di dalam kitab atau perkataan Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi. Nah, jadi ini rujukan sebagian orang yang membuat taksiran umur umat ini dan umur dunia, lalu dia perkirakanlah berarti dunia tinggal sekian tahun lagi, setelah itu akan terjadi kiamat. Dari sini merujuknya. Ba'da an dzakara al-jawab 'anil su'al 'anil hadits al-mushtahar 'ala al-sinati an-nas. Setelah dia menyebutkan jawaban terhadap pertanyaan tentang hadis yang masyhur di tengah manusia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamkuthu fi qabrihi alfasana, bahwa ada hadis yang tersebar di tengah kaum muslimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal di kuburannya selama 1000 tahun. Sekarang sudah berapa? 1400 tahun. Jadi nampak kedustaan hadis tersebut. Jadi di zaman itu ada seperti itu, bahwa Nabi tidak akan diam di kuburnya selama 1000 tahun. Setelah itu akan terjadi kiamat. Kalau bertanya sebelum itu, mungkin orang bisa, sekarang bagaimana lagi nih? Sudah lebih 1400 tahun. Ya. Waqal wa ana ujibu bi annahu batil la aslalahu. Dan saya menjawab bahwa itu adalah batil, tidak ada asal usulnya. Lalu Imam Asyuti menjelaskan bahwa dia menuliskan kitab untuk membahas masalah ini, bahwa umur umat ini tidak lebih dari 1000 tahun. Itu ada dibahas. Kata beliau secara ringkas, yang menunjukkan bahwa umur umat ini tidak lebih 1000 tahun, ada beberapa asar. Dan di sebagian riwayat lagi disebutkan tidak, setelah 1000 tahun itu tidak ditambah lagi 500 tahun. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa umur dunia ini 7000 tahun. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan umur dunia ini 7000 tahun. Dan Nabi SAW diutus di awal, di akhir 1000 tahun yang ke-6. Di akhir 6000 tahun. Ini diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah orang-orang menghitung-hitung bahwa saya tidak mungkin. Mulailah dia menghitung, Imam Suyuti menghitung bahwasanya kalau seandainya dikatakan umur dunia ini 7000 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir 6000 tahun, maka berarti tidak akan mungkin lebih lagi 1500 tahun. Kemudian dibawakannya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan hadis itu juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idz ana bika ya Rasulullah ala mimbarin fihi sab'u darajat." Dan aku melihat wahai Rasulullah bersama denganmu di atas mimbar yang terdiri dari 7 tingkat, "wa anta fi a'laha darajah." Engkau ada di tingkat yang ke-7. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari perkataan sahabat itu, "Ammal mimbar alladhi ra'aita fihi sab'a darajat, ana fi a'laha, fad-dunya sab'atu alaf, wa ana fi akhiriha alfan." Adapun mimbar 7 tingkat itu yang engkau lihat dalam tidurmu itu, mimpimu itu, dan aku di atasnya, itu adalah umur dunia. Dunia ini 7000 tahun. Dan aku adalah yang paling tinggi, maksudnya ada setelah 6000 tahun. Nah, hadis ini kata Imam As-Suhaili, "Dzakara As-Suhaili anna al-haditha dha'if, dha'iful isnad." Hadis ini dha'iful isnad. Dan diriwayatkan juga secara mauquf. Kalau mauquf itu asar sahabat, juga diriwayatkan secara mauquf. Namun juga hadis-hadisnya yang mauquf tersebut dilemahkan oleh ulama-ulama ahli hadis. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa sumber akidah kita selain Alkitab, yang kedua adalah as-sunnah as-sahihah. Dalam masalah akidah, bahkan jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah ahkam, dalam masalah apa saja, hadis yang lemah itu tidak bisa dipakai. Karena pada dasarnya itu bukan hadis atau bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan, kajian-kajian sebagian orang yang mengukur, menghitung masa umat ini, sandarannya adalah riwayat-riwayat yang dhaif, baik hadis tadi maupun atsar-atsar mauquf yang juga tidak lepas dari cacat. Dan itu terbantah dengan realita, fakta. Karena sesungguhnya sekarang manusia sudah melampaui masa perkiraan dari hadis tersebut. Dan itu tidak terbukti, begitulah. Allah akan singkap kebatilan hadis-hadis tersebut. Kita sudah sekarang sudah berada di abad ke-21. Imam Mahdi belum keluar. Dajjal belum muncul. Nabi Isa juga belum turun. Juga belum terjadi peperangan. Peperangan besar, bahkan sebagian dari tanda-tanda kiamat kecil juga ada yang belum terjadi. Karena tanda-tanda kiamat itu terbagi dua. Ashratus sa'ah sughra wa ashratus sa'ah al-kubra. Maka itu terbantahkan berdasarkan pengkajian ulama kita bahwa hadis-hadisnya lemah. Kemudian yang kedua, karena realita membantahnya. Yang ketiga, masalah gaib, perkara gaib sebagaimana yang kita tekankan tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerimanya hanya dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat, para ulama. Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi tidak kita terima dari dari hitung-hitungan matematika. Tidak kita terima dari ramalan-ramalan, prasangka-prasangka. Karena praduga dan prasangka itu tidak akan bisa membangun keyakinan. Sementara akidah dikatakan akidah, akidah itu artinya ikatan. Sebuah keyakinan yang kokoh, yang teguh. Jadi bualan-bualan yang seperti itu kesampingkan. Cukup Al-Quran, cukup As-Sunnah As-Sahihah, dan cukup ijma' para sahabat dalam masalah ini. Masih terkait dalam masalah ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tambahan, kewajiban kita untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian apabila kalian berbeda pendapat, berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan bertanya lagi apa takwilnya, apa takwilnya. Allah sudah jelaskan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah dia sebaik-baik tafsir, sebaik-baik takwil. Dzalika khairu ahsan ta'wila. Ada tidak di dalam Al-Quran Allah membahas tentang kapan waktu terjadinya kiamat? Apa faedahnya kita mengukur sekian tahun lagi, sekian tahun lagi? Apa faedahnya? Kalau ada faedahnya pasti akan dijelaskan di dalam Al-Quran atau setidaknya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Allah, sesuatu yang tidak disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada manfaatnya kita untuk membahas dan mengupasnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu dia sebaik-baik penafsiran. Saudaraku, jangankan masalah akidah, masalah dunia saja kita berselisih, selagi bisa dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahwa ada dua orang sahabat berselisih, yaitu Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu dan seorang sahabat Ansar. Tidak disebutkan nama sahabat Ansar ini. Mereka memiliki dua tanah yang berdampingan, dua bidang tanah yang bersebelahan. Lalu mereka berselisih tentang pengairan. Tanah siapa yang lebih dahulu berhak untuk diairi, dialirkan air kepadanya. Berselisih mereka, bersih tegang. Az-Zubair mengatakan, saya lebih dahulu, tanah saya dahulu, nanti setelah itu baru Anda. Sahabat Ansar mengatakan, saya dahulu, setelah itu baru Anda. Saya yang paling berhak untuk diairi dengan air. Ini kan masalah dunia, masalah tanah. Siapa yang lebih dahulu bagian mendapatkan air? Mereka berselisih. Lalu akhirnya mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar yang pertama diairi adalah tanahnya Az-Zubair. Setelah itu baru tanah sahabat Ansor ini. Sahabat Ansor ini tidak puas dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia protes. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah karena dia anak dari bibimu? Awali annahu ibnu ammatik? Apakah karena dia anak dari bibimu lalu engkau putuskan? Dia dulu yang berhak." Lihat, orang ini tidak terima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghayyar wajhuhu. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah raut wajahnya. Begitu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, nampak dari raut wajahnya. Akhirnya Rasulullah marah dan Rasulullah putuskan, "Airkan sungai, airkan air kepadamu dan tahan." Kepada Zubair dia katakan seperti itu. Lalu turun ayat. Lihat, turun ayat karena itu. Di surat An-Nisa juga. Di surah An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala turun di situ, turunkan ayat di situ. Saya ingat-ingat dulu ayatnya. Siapa yang ingat pangkal ayatnya? Hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. Tsumma la yajiduna fi anfusihim. Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu hai Muhammad, ini ayat ini turunnya karena itu sebabnya. Karena sahabat ini tidak puas menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Rabbmu hai Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau yang memutuskan dalam perkara yang mereka selisihkan. Yang mereka perselisihkan. Bahkan tidak cukup menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian dia menerima dengan tidak ada ganjalan di dalam hati terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan benar-benar pasrah. Menjadikan hakim, tidak ada ganjalan terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menerima dengan pasrah. Inilah dia kedudukan iman, kedudukan Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ayat ini menjelaskan tentang kedudukan Islam, iman dan ihsan. Lihat, kalau saja dalam urusan dunia seperti itu, bagaimana dengan urusan akidah yang sangat penting ini? Maka cukup apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari As-Sunnah, dari ijma' sahabat salafus salih. Maka itu yang kita jadikan sumber dalam mengkaji akidah. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, menerima setiap hadis-hadis yang sahihah dalam masalah akidah tanpa membeda-bedakan bahwa hadis itu mutawatir atau ahad. Nah, ini penting lagi. Kenapa ini saya bahas? Karena terkait masalah kita tanda-tanda hari kiamat ini, ada sebagian firqah, kelompok golongan yang menolak hadith-hadith tentang tanda-tanda hari kiamat dengan anggapan itu hadis ahad. Padahal hadis tersebut sahih, mereka tahu hadis itu sahih, tapi kata mereka hadis ahad tidak boleh dijadikan sandaran akidah. Tidak boleh dijadikan sandaran akidah, karena kata mereka hadis ahad hanya memberikan faedah zon, prasangka, bukan keyakinan, bukan qat'i. Dan ini adalah pemahaman Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah, ahlul kalam, orang-orang ahli filsafat, yang kemudian akhirnya diadopsi oleh sebagian kelompok-kelompok lalu dijadikannya sebagai landasan akidahnya. Sehingga banyak hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat itu mereka tolak. Saya pernah berdialog sedikit dengan orang-orang ini. Tapi mereka tidak menerima karena fanatisme mereka kepada golongannya. Mereka tidak menerima kita sampaikan ulama kita, mereka juga tidak terima. Kita bawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, mereka juga tidak terima. Akhirnya saya katakan kepada dia, Anda meyakini bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai sandaran akidah, landasan akidah. Anda meyakini ini? Dia jawab, ya, saya yakin. Anda yakin? Saya tanyakan lagi, yakin? Berarti ini akidah Anda kan? Anda punya akidah, keyakinan. Akidah kan keyakinan. Anda punya keyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah. Dari mana Anda belajar akidah ini? Keyakinan Anda ini? Dari guru Anda? Ya. Berapa orang guru Anda memangnya? Memangnya berapa orang guru Anda? Sampai 60 orang? 10 orang? 70 orang? Paling guru Anda 2, 3, 4, 1. Ini ahad, riwayat ahad. Akidah Anda juga dari 1 orang, 2 orang juga. Keyakinan Anda ini. Lalu guru Anda dari mana lagi? Mungkin Anda juga dapat hanya dari buku. Keyakinan Anda ini. Dia langsung bingung. Wah, ini kan masalah hadis, bukan masalah itu. Betul, Anda mengatakan bahwa sebuah keyakinan tidak boleh berdasarkan ahad, riwayat ahad. Anda mendapatkan keyakinan ini dari mana? Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang kan? Berarti keyakinan Anda ini ahad. Kalau begitu keyakinan Anda ini tidak boleh sebenarnya berdasarkan ilmu Anda. Bingung dia langsung. Karena kita bawakan ayat dia tidak paham juga, dibawakan hadis tidak paham juga. Padahal kan Rasulullah Subhanahu wa taala, tujuan Allah mengutus para rasul pertama adalah untuk menyampaikan akidah. Tapi ternyata tidak pernah ada Allah mengirim mengutus rasul itu rombongan ramai-ramai. Enggak ada yang pergi rombongan khurud ramai-ramai, mana ada? Nabi-nabi diutus satu, satu, dua, tiga. Nabi Musa misalnya dengan Harun dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, yang menyampaikan akidah ini, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Islam hanya satu orang. Beliau juga mengutus sahabat-sahabatnya tidak banyak. Mus'ab diutus seorang diri ke Madinah. Mu'adz bin Jabal diutus juga ke Yaman dan begitu seterusnya. Lantas kalau seandainya dikatakan bahwa riwayat ahad, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah, berarti orang-orang dulu tidak betul keimanannya. Karena Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Yaman seorang diri atau dengan salah seorang sahabat, Abu Musa dengan Abu Hurairah, tentu mereka akan meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah akidah. Nah, jadi pemahaman mereka ini sangat lemah. Dan sangat disayangkan pemahaman ini tumbuh menjamur di kampus-kampus, di kalangan orang-orang yang bertitel dan mengaku terpelajar. Sebenarnya mereka seperti kata Ibnu Qayyim, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Dan banyak dari mereka terpengaruh dari pemikiran pembaharu-pembaharu di Mesir dahulu, seperti Muhammad Abduh. Dia juga menolak hadis-hadis ahad. Kemudian juga Mahmud Syaltut dari Mesir juga. Bahkan mereka menolak, tidak ada itu turunnya Nabi Isa itu. Mereka tolak. Kenapa? Karena hadis ahad. Maka di sini kita tegaskan, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, salah satu sumber aqidah ahlus, salah satu konsep atau cara manhaj ahlus sunnah wal jamaah mengkaji aqidah, bahwa mereka menerima hadis-hadis yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan apakah masalah akidah atau masalah ibadah, masalah ahkam, masalah hukum, apakah mutawatir atau ahad, selama itu sahih diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil, dhabit, thiqah dari generasi ke generasi, tidak syadz, tidak ada illah, maka riwayat tersebut diterima dan wajib kita imani serta kita yakin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir masalah ini, masalah manhaj ahlussunnah wal jamaah dalam mempelajari akidah. Saya tidak jelaskan semuanya, tetapi ini yang penting-penting agar nanti kita bisa mencerna masalah asyratus saah ini dengan benar. Jadi tidak kemana-mana, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Lurus. Yang terakhir, masalah akidah. Apalagi masalah perkara yang gaib, tidak boleh diukur dengan logika kita. Karena logika kita ini makhluk, sama seperti diri kita lemah. Banyak kelemahannya. Mata kita punya batas kekuatan. Jarak pandang tertentu dia tidak tampak lagi. Cahaya tertentu, saking kuatnya cahaya, dia tidak sanggup lagi melihat. Telinga kita juga punya batas kekuatan pendengaran. Sehingga kalau terlalu kuat dia akan sakit, peka, bahkan bisa-bisa keluar darah. Begitu juga semuanya punya batas kekuatan. Termasuk juga akal kita punya batas kemampuan juga. Maka tidak akan mungkin kita meliputi ilmu Allah itu dengan akal. Lalu apa fungsi akal dalam masalah akidah ini? Memahaminya sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya secara zahir, tidak mentakwil-takwilnya tanpa ada dasar dan alasan. Kemudian menerimanya dengan pasrah sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena apabila diukur dengan logika, banyak sekali masalah-masalah akidah yang akhirnya ditolak oleh manusia. Ada yang mengatakan, membantah hadis-hadis tentang hari kiamat itu, kata mereka, karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal apa? Bagaimana mungkin Nabi Isa turun, dia sudah mati. Kalaupun dia diangkat di langit, bagaimana dia hidup di sana? Sedangkan orang di antariksa saja tidak bisa apa-apa, kata dia. Sejak zaman dahulu, sampai sekarang hidup dan dia mau turun lagi. Ini tidak masuk akal, kata mereka. Kemudian ada lagi yang mengatakan, diukur dengan, dalam Al-Quran kan tidak ada disebutkan satu pun tanda-tanda hari kiamat itu. Hanya ada di dalam hadis saja. Nah, ini membuktikan bahwa itu tidak bisa diterima dan hadis-hadis itu lemah, kata mereka. Hanya diukur dengan akal. Di kalangan ahlul filsafat, orang-orang mu'tazilah, hadis atau ayat yang bertentangan dengan akal mereka, kalau ayat bertentangan dengan akal mereka takwil. Kalau hadis bertentangan dengan akal mereka tolak. Mereka pilih akal mereka. Ada di dalam Sahih Bukhari hadis Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut menyamar sebagai seorang manusia dalam bentuk manusia, hendak mencabut nyawanya, tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya, ditempeleng oleh Nabi Musa alaihi salam sehingga rusak matanya. Lantas ada salah seorang tokoh juga yang ditokohkan di dunia Islam, masih hidup sampai sekarang. Lalu dia mengatakan, mana mungkin seorang manusia menampar, menempeleng malaikat, katanya. Ini tidak masuk akal. Padahal jauh sebelum itu Ibnu Hajar sudah membantah yang seperti itu juga. Karena orang-orang Mu'tazilah dahulu juga sudah menolak hadis ini. Dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, pertama, malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam wujud manusia. Dan Nabi Musa sama seperti nabi-nabi yang lainnya tidak tahu perkara gaib. Lihat Nabi Ibrahim, ketika datang malaikat bertamu kepada dia, hendak menghukum kaum Nabi Lut, singgah ke tempat Nabi Ibrahim, dia tidak tahu kalau itu malaikat. Kecuali setelah dia hidangkan makanan, mereka tidak menyentuh makanan itu, baru dia curiga. Baru setelah itu mereka menjelaskan bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu kalau itu malaikat. Yang kedua, wajar saja Nabi Musa memukulnya karena malaikat maut masuk tiba-tiba ke rumahnya. Dan itu berhak kita, apabila ada orang masuk ke rumah kita tiba-tiba tanpa izin, tentu berhak kita membela kehormatan rumah kita. Boleh kita memukulnya, jangankan masuk, mengintip saja boleh dicolok. Kan begitu di dalam hadis. Jadi tidak ada yang tidak diterima oleh akal. Nah, lalu kenapa matanya rusak? Ya kan Allah menghendakinya, karena dia dalam wujud manusia. Nah, lalu dia kembali lagi kepada Allah dan disembuhkan kembali, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya. Nah, jadi tidak semua perkara harus kita ukur dengan akal kita. Dalam urusan dunia saja kadang kita tidak bisa menerima dengan akal kita. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu? Akhirnya kita terpaksa pasrah saja dan kita terima. Pergi kita berobat ke dokter. Dokter menjelaskan begini, begitu. Kita tidak paham, kita tanya-tanya, kita juga tidak paham. Jadi kita terima saja. Dikasih obat, resepnya ini, resep ini. Kita percaya aja. Lihat dalam urusan dunia. jasad kita, kita bisa seperti itu. Agar jasad kita bisa sehat dan selamat di dunia. Bagaimana agar jasad kita bisa sehat dan selamat untuk di yaumil qiyamah? Maka kita harus bisa juga seperti itu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Menerima apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menolak karena alasan tidak diterima oleh akal. Baik, kita selesai dalam masalah itu mukaddimah. Kita akan masuki beberapa bagian dari kitab ini. Dan kita akan pilih beberapa yang saya anggap penting untuk kita ingat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang saya jelaskan, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu terbagi dua, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Kita mulai dulu dari tanda-tanda kecil, dan itu sebagian kecil yang kita pilih karena saya anggap ini sangat penting di zaman kita ini. Tanda-tanda kecil di urutan nomor 35. Tanda-tanda hari kiamat kecil nomor 35, yaitu mengambil ilmu dari orang-orang kecil, orang-orang yang ilmunya dangkal. Iltimasul ilmi indal asaghir. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan banyak hari ini kita temui, yaitu tidak sedikit kaum muslimin yang mengambil ilmu agama ini bukan dari ahlinya. Hanya karena seseorang itu bisa ceramah, cerita mahal. Kepanjangan dari ceramah itu cerita mahal. Cerita-cerita sana sini enggak jelas apa yang diceritakannya. Kemudian mahal lagi bayarnya. Itu cerita mahal. Ya. Asal pandai ceramah, bagus retorikanya, gagah penampilannya, atau bisa lucu dan melawak, maka orang ramai untuk menimba ilmu dari dia. Ini tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dikeluarkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna min ashratis sa'ati thalathan, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat itu ada tiga. Ihdahunna, salah satunya yang berkaitan dengan masalah kita, masalah yang 35 ini. Yultamasul an yultamasal ilmu indal asaghir, yaitu diambilnya ilmu dari asaghir. Lalu Imam Abdullah Ibn Mubarak ditanya, siapa yang dimaksud dengan al-asaghir? Siapa itu al-asaghir itu? Ditanya beliau, dan beliau menjawab, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang berbicara dalam masalah agama dengan akal mereka. Karena mereka tidak paham Al-Quran, tidak paham As-Sunnah, tidak menguasai tafsir, tidak menguasai hadis, tidak menguasai fikih, tidak menguasai usul-usul ulumuddin. Akhirnya pakai akal saja, dengan nalar saja. Maka akhirnya dia berfatwa dengan tanpa ilmu, lalu sesat dan menyesatkan. Al-asaghir, kata Abdullah ibn al-Mubarak, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Fa'amma saghirun yarwi anhu kabir falaysa bisaghir. Ah, ini beliau menjelaskan untuk jangan sampai orang mengatakan yang dimaksud saghir di sini adalah kecil usia, bukan. Apa kata beliau? Al-asaghir adalah orang-orang yang berbicara dengan logika mereka dalam masalah agama. Adapun orang yang masih muda, lalu orang tua meriwayatkan dari dia hadis atau ilmu, falaysa bisaghir. Dia itu bukan kecil karena ilmunya membuat dia besar dan tua. Jadi yang dimaksud di sini orang yang tidak berilmu. Dan ini terbukti di zaman sekarang. di mana-mana. Ketenaran menjadi tolak ukur bagi manusia untuk mengambil ilmu. Titel dan gelar menjadi barometer. Dan beliau juga berkata, atahumul ilmu min qibali asagirihim, akan datang ilmu kepada mereka, maksudnya manusia, dari orang-orang kecil mereka, yakni ahlul bida'i. Yang dimaksud dengan asagir, termasuk juga asagir itu ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah. Nah, ini juga termasuk dalam kategori asagir. Sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menegaskan, la yazalun nasu bi khairin ma atahum al-ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Manusia akan selalu dalam kebaikan selama ilmu itu datang kepada mereka dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setelah kita membaca ini dan mendengar ini, maka jangan lagi ada orang yang mengatakan tidak perlu kita pemahaman sahabat. Apa itu salaf, sahabat? Nah, sebagian orang tidak memakai pemahaman sahabat. Mereka sendiri yang menafsirkan, mereka sendiri yang menyimpulkan tanpa mengambil syarah, kesimpulan atau fikih para sahabat. Mereka lupa atau pura-pura lupa atau memang tidak tahu sama sekali bahwa yang menyampaikan atau sanad teratas setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perawi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan seluruh ilmu agama ini adalah para sahabat. Kalau tidak ada sahabat, terputus dia, lemah. Jadi hadis mursal, termasuk bagian dari hadis dhaif. Berarti kita tidak bisa lepas dari itu. Maka, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini menegaskan kepada kita wajibnya kita merujuk kepada ilmu para sahabat, yaitu salafus saleh. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama ilmu itu datang kepada mereka dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min akabirihim, dari ulama-ulama mereka. Fa idza atahumul ilmu min qibali asagirihim, apabila ilmu datang kepada mereka dari orang-orang kecil mereka. Orang-orang kecil, orang yang tidak berilmu tadi, dan juga ahlul bid'ah, tafarraqat ahwa'uhum, maka tercerai-berailah hawa nafsu mereka. Tercerai-berai, terpecah belah. Terbukti kan? Kaum muslimin terpecah belah. Kenapa? Karena mereka mengambil ilmu dari asagir. Di zaman sekarang, ulama-ulama besar ditinggalkan oleh sebagian orang. Lihat, pemuda-pemuda yang pergi mengaku, pergi berjihad, mengatasnamakan jihad, perjuangan terhadap agama, malah mereka meninggalkan ulama-ulama. Malah mereka menuduh ulama-ulama itu berkhianat, tidak percaya kepada ulama-ulama yang sudah bertungkus lumus mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka belajar kapan? Di mana? Berapa lama? Dari siapa? Tiba-tiba mereka tinggalkan. Mereka ambil anak-anak muda, orang-orang yang baru membaca, meneliti beberapa kitab, lalu mereka jadikan sebagai sumber dan rujukan untuk keyakinan mereka. Akhirnya terpecah belah, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Begitu juga firqah-firqah yang lainnya, seperti yang saya katakan tadi, yang menolak hadis ahad tadi, Hizbut Tahrir, pendirinya adalah Taqiyuddin An-Nabhani di Suriah sana dulu. Dia ini seangkatan satu pergerakan generasi setelah Hasan Al-Banna. Dan awalnya dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Lalu akhirnya mereka terpecah belah, begitulah. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Mereka terpecah dan dia membuat kelompok sendiri, yang dia namakan Hizbut Tahrir, yang dia taksis dengan manhaj aqlaniyun. Orang-orang yang mendewakan akalnya, logikanya. Manhaj Mu'tazilah. Dan itu sampai sekarang. Dan sampai ke negeri kita ini berkembang dengan pesat na'udzubillah. Tafarraqat ahwa'uhum halaku. Ketika itulah tercerai-berai kesatuan mereka. Hawa nafsu mereka terpecah belah. Halaku, maka binasalah mereka. Maka wahai saudariku, wahai saudaraku wanita muslimah, tanda-tanda ini sudah banyak terjadi, menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, dan wajib kita waspada. Karena sebagian dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah tanda-tanda yang diberi peringatan oleh Rasulullah agar kita menjauhinya. Sebagian lagi sebagai khabar. Kalau ini adalah untuk kita jauhi, jangan sampai kita menimba ilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Yang berikutnya, tanda yang berikutnya, yang ke-36. Nah, ini juga penting. Zuhurul kasiyatil ariyat. Munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini lebih parah lagi, semakin hari semakin telanjang para wanita. Terbukti. Semakin hari semakin kekurangan pakaian para wanita. Kurang bahan. Ya. Pergi ke tukang jahit, meminta ukuran yang paling sempit. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat yang sudah merajalela di mana-mana. Musibah dan fitnah. Keluarnya manusia, keluarnya para wanita dari adab-adab syar'iyah dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menutup auratnya, menampakkan perhiasan-perhiasannya, rambut, leher, dada, paha mereka yang wajib mereka tutup. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, dengarkan wahai saudariku wanita muslimah, sampaikan ini kepada saudari-saudari Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkubuna ala surujin ka asbahir rihal yanziluna ala abwabil masajid, nisa'uhum kasiyatun ariyat ala ru'usihim ka asnimatil bukhtil ajaf. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat law kanat wara'akum ummah minal umam laqadimna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimannakum nisa'ul umam qablakum." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menakjubkan ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti di akhir umatku orang-orang yang menunggang kuda atau hewan yang sangat mewah. Jadi disebutkan sirka asbahir rihal, orang-orang yang menunggang kuda, asbahur rihal. Rihal itu adalah tempat duduk yang diletakkan di atas onta. Jadi onta itu pelananya beda dengan kuda. Pelana yang khusus di onta, dan itu biasanya seperti tempat duduk, ya. Kadang pakai kelambu dan segala macam itu, pakai tandu, pakai tenda. Dan lebih besar daripada pelana kuda. Nah, akan muncul nanti orang-orang yang menunggang. Nah, ini para ulama menyebutkan ini menunjukkan kemewahan hidup orang-orang yang hidupnya mewah. Kendaraan-kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Ya, mereka datang juga ke masjid. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Na'udzubillah. Berpakaian tapi telanjang. Ru'usuhum ala ru'usihim ka'asnimatil bukhtil ajaf atau ijaf. Di atas kepala mereka penuh dengan perhiasan seperti punuk onta yang miring. Jadi kalau onta itu kurus, lalu punuknya besar, jadi lain nampaknya, agak miring-miring, ya. Seperti itulah dia. Il'anuhunna, laknatlah para wanita-wanita seperti itu. Fa'innahunna mal'unat. Karena wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang kepalanya penuh dengan perhiasan itu, mereka sesungguhnya dilaknat, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Ini khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian di akhir zaman, yang mana kejadian tersebut tercela. Wajib bagi wanita muslimah untuk menjauhi perkara-perkara yang seperti ini. kemewahan hidup manusia di zaman sekarang. Mereka juga pergi ke masjid sebagian wanita. Anehnya di zaman sekarang, wanita-wanita itu kalau pergi ke masjid, sholat di masjid, mereka pakai telekung, mukena, tertutup. Kayak jilbab itu juga kan, warna putih, panjang. Pakai kain sarung tertutup sampai kakinya. Tapi itu sebatas di dalam masjid saja. Keluar dari masjid itu dilipat, disimpan. Setelah itu kembali berpakaian tapi telanjang. Kadang sebagian menenteng telekung itu ke masjid. Rambutnya nampak, lehernya nampak, tidak dia pakai. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang nyata dan terbukti. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, berarti yang seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa wanita di zaman Rasulullah itu multazimah, berhijab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, mumilat, mailat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini menunjukkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita itu menutup aurat. Nabi tidak pernah melihatnya. Bayangkan. Jadi bagaimana orang mengatakan bahwa jilbab menutup aurat yang seperti itu hanyalah budaya Arab saja? Ya. Sementara Rasulullah mengancam orang atau wanita yang berpakaian tapi telanjang sebagai salah satu penghuni neraka. Mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Atau sebagian mengatakan yang dimaksud mumilat, mailat itu ada empat makna. Yang pertama, menyimpang. Mailat itu kan miring artinya. Ya, mailat itu artinya menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah. Yang kedua, mailat itu artinya berlenggak-lenggok dalam berjalan. Nah, sekarang memang dilatih seperti itu wanita. Kalau berjalan di rumahnya asal saja. Kalau keluar rumah ada cara berjalannya. Nah. Yang ketiga maknanya, mereka bersisir seperti sisiran atau gaya rambut wanita-wanita lacur atau pelacur. Itu juga salah satu maknanya. Kemudian yang keempat, makna mailat itu miring itu, mailatu ilar rijal, condong dan cenderung kepada laki-laki. Nah sekarang itu kan perempuan seperti itu, kayaknya kok kayak haus sekali kalau melihat laki-laki itu. Nah, kan memang seperti itu kehidupan sekarang itu. Sampai-sampai mereka kalau lihat laki-laki itu kayak apa gitu ya. Karena memang propaganda orang-orang kafir berusaha membuat wanita-wanita muslimah itu lupa hakikat diri mereka. Siapa jati diri mereka sesungguhnya. Sehingga tidak ada kehidupannya kecuali mencari cowok, mencari laki-laki, mencari pasangan, tidak peduli tua muda. Yang sudah berkeluarga pun begitu. Berusaha menarik pasangannya. Padahal dia tahu itu tidak boleh dan tidak halal. Sehingga kasihan anak-anak kita. Banyak anak-anak kaum muslimin, wanita-wanita, putri-putri kaum muslimin, mereka merasa malu dan tidak percaya diri kalau dia tidak didekati oleh laki-laki. Seperti itu. Nah, jadi semua makna yang disebutkan oleh para ulama, makna mailat itu ada terbukti semuanya. Mailat. Mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan mendapatkan baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sementara baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat lain lebih tegas lagi menunjukkan bahwa itu sebagian dari hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah an tadhhar thiyabun talbasuha nisa'un kasiyatun ariyat." Di antara tanda-tanda hari kiamat itu munculnya pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita, tapi mereka membuat seolah membuat mereka berpakaian tapi telanjang. Ternyata memang ya model pakaian sekarang seperti itu semuanya. Yang kita takutkan sekarang, wanita-wanita mutazimah pun terpengaruh. Wanita-wanita yang wanita baik-baik, wanita-wanita muslimah pun terpengaruh. Mulai pula membuat gaya-gaya, mode-mode jilbabnya, bajunya dibuat sedemikian rupa. Mulai tambah sedikit-sedikit. Awalnya dulu hanya ada garis-garisnya saja di pinggir. Sekarang mulai tambah lagi. Mulai semakin banyak, semakin semarak sekarang hijab-hijab dan jilbab-jilbab wanita muslimah. Dulu tidak begitu. Lihat. Dan begitu juga model-model jubahnya dibuat macam-macam. Kita khawatir nanti akhirnya terseret arus. Lalu berubah. Nah. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua tanda-tanda hari kiamat yang banyak terjadi di zaman sekarang. Kemudian saya ingin mengingatkan satu lagi masalah yang penting juga, termasuk perkara yang banyak terjadi di zaman sekarang. Saya akan pilihkan dulu agar kita bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya. 191. Masalah yang berikutnya ke masalah yang ke nomor 39, tanda-tanda hari kiamat nomor 39. Ah, ini penting saya sampaikan agar menjadi peringatan juga bagi kita. Yang ke-39, at-tahawun bis-sunanil lati raghaba fiha al-Islam. Melalaikan, menggampang-gampangkan, meremehkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Islam. Perkara-perkara sunnah, dia tidak wajib tapi dianjurkan oleh Islam. Apa contohnya? Contohnya seperti di dalam hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu bil masjid" La yusalli fihi raka'ataini. Di antara tanda-tanda hari kiamat, seseorang masuk ke masjid, dia tidak sholat dua rakaat. Sunnahnya kalau masuk ke masjid adalah sholat tahiyatul masjid, sholat dua rakaat sebelum duduk. Nah, sunnah ini kadang orang malas melakukannya. Mereka kira, karena ketidaktahuan sebagian orang, dikiranya sholat tahiyatul masjid itu kalau mau sholat saja. Kalau ke masjid mau sholat, kalau untuk ta'lim tidak. Jadi kalau dia pergi menghadiri sholat berjamaah, masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau datang majelis ilmu, langsung duduk saja. Tidak sholat tahiyatul masjid. Ini menyelisihi sunnah. Karena keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang dari kamu duduk masuk ke masjid, janganlah dia duduk sampai dia rukuk atau sholat dua rakaat. Berarti sholat dua rakaat dulu. Mungkin akan ada yang beralasan, saya kan mau mendengarkan majelis ilmu Ustaz. Kalau sholat sunat dulu ketinggalan, sementara menuntut ilmu wajib. Nah, sedangkan sholat tahiyatul masjid kan sunnah. Mungkin bisa saja orang beralasan seperti itu. Tidakkah Anda melihat mana yang lebih wajib, duduk di majelis ilmu seperti ini ataukah mendengarkan khutbah Jumat? Tentu mendengarkan khutbah Jumat jauh lebih wajib. Mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh khatib jauh lebih wajib. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Lalu ada seorang sahabat masuk dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada salah seorang jamaah yang masuk langsung duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Ya Sulaik. Hal Sulaik? Wahai Sulaik, apakah engkau sudah salat?" Namanya Sulaik. "Apakah engkau sudah salat?" Maksudnya salat tahiyatul masjid. "La ya Rasulullah." "Kum farka'a rak'ataini wal yatajawaz fihima." Bangun, salat dua rakaat dan persingkat salatmu. Lihat. Kalaulah salat Jumat yang merupakan bagian ibadah khutbah itu penting, tetap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang masuk untuk menunaikan salat tahiyatul masjid, apalagi hanya sekedar majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah, hadis musi'us shalah, ini juga ada isyarat. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu ada orang Arab, salah seorang sahabat masuk lalu salat dua rakaat, kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada dia, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali ulangi salatmu, kamu belum salat. Kisahnya itu Rasulullah di majelis dengan sahabat yang lain. Orang itu datang salat. Rasulullah malah menegur, memperbaiki salat dia. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya sunnah ini bahkan menjadi salah satu tanda hari kiamat, orang masuk masjid duduk tanpa salat dua rakaat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berpindah ke masalah yang berikutnya, masih tanda-tanda hari kiamat kecil, yaitu masalah kasratur rum, masalah atau nomor 51, kasratur rum wa qitaluhum lil muslimin, banyaknya jumlah bangsa Romawi dan mereka memerangi kaum muslimin. Ini juga merupakan tanda-tanda hari kiamat, dan yang ini belum terjadi. Ini tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat yang kecil tapi belum terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih mengkhabarkan bahwa di akhir zaman akan terjadi al-malhamah al-kubra, perang besar. Atau orang-orang Yahudi mengatakan dengan sebutan Armageddon. Ya. Kalau kita di dalam hadis bahasanya al-malhamah al-kubra, perang yang sangat besar. Antara kaum muslimin melawan bangsa Romawi, orang-orang Nasoro. Dan itu sebelum munculnya Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal. Ketika itu jumlah orang-orang bangsa Romawi ini menjadi banyak sekali. Bahkan dalam peperangan itu mengalahkan jumlah kaum muslimin. Jumlah mereka ketika itu dalam peperangan itu lebih dari 900 ribu pasukan. Lebih dari 900 ribu pasukan. Mereka bergabung semuanya dalam satu pasukan. Bayangkan, dalam satu peperangan turun langsung hampir 1 juta pasukan. Bagaimana peperangan dahsyatnya itu. Dan jauh lebih besar dari jumlah kaum muslimin. Suatu hari, Al-Mustawrid Al-Qurashi yang sedang duduk di sisi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Taqumu as-sa'atu war-rumu aktsaru an-nas.' Kelak sebelum terjadinya hari kiamat, bangsa Romawi adalah manusia yang paling banyak." Jadi Al-Mustawrid ini juga seorang sahabat. Ketika itu dia sedang duduk dan di situ ada Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma. Lalu Al-Mustawrid ini berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjadi hari kiamat, akan terjadi hari kiamat, dan ketika itu bangsa Romawi adalah manusia yang paling banyak. Amru berkata kepada dia, sahabat Amru, absir ma taqul, teliti, perhatikan apa yang kau katakan. Qal, apa kata Al-Mustawrid, aku mengatakan apa yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa nanti menjelang terjadinya hari kiamat, bangsa Romawi, mereka adalah bangsa yang besar dan banyak. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Dan di antara 6 perkara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar." Kemudian gencatan senjata antara kalian dan Bani Al-Asfar. Bani Asfar ini adalah orang-orang Romawi. Nisbat Asfar ini karena warna kulit mereka kuning. Karena mereka kulitnya putih, kuning. Dan disebut oleh kaum muslimin dahulu istilahnya Banu Asfar atau Banu Ishaq. Disebut juga dengan Banu Ishaq karena mereka keturunan Nabi Ishaq alaihi salam. Fayaghdirun, lalu mereka berkhianat. Jadi nanti akan ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu dari bangsa Romawi. Lalu perjanjian itu dikhianati oleh mereka. Fayatunakum tahta samanina ghayah. Lalu mereka datang memerangi kalian di bawah 80 panji-panji. Mereka bersatu semuanya. Bersatu semuanya. Pasukan mereka itu di bawah 80 panji-panji atau bendera. Tahta kulli ghayah 12,000. Setiap bendera membawa 12,000 pasukan. Kalikan saja dengan 80. Sangat banyak sekali jumlah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sangat banyak sekali, bersatu mereka semuanya menyerang kaum muslimin. Di dalam hadis lain, hadis Jabir bin Samurah An-Nafi' bin Utsbah qal, Nafi' bin Utsbah berkata, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hafiztu minhu 4 kalimat a'udduhunna fi yadi. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu aku hafal 4 kata dari beliau. Aku akan hitung satu persatu untuk kalian. Taghzuna jaziratul Arab. Taghzuna jaziratul Arab. Fayaftahuha Allah. Kelak sebelum hari kiamat kalian akan memerangi jazirah Arab. Kemudian Allah taklukkan untuk kalian jazirah Arab itu, dikuasai oleh kaum muslimin. Nah. Tsumma Faris, fayaftahuha Allah. Kemudian kalian juga akan menaklukkan negeri Persia. Tsumma taghzuna Rum, fayaftahuha Allah. Kemudian setelah itu kalian akan memerangi Rum. Tsumma taghzuna Dajjal, fayaftahuha Allah. Kemudian kalian akan memerangi Rum, Allah akan taklukkan, dan kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan taklukkan pula dia. Di sini subhanallah ada isyarat bahwa peperangan itu juga akan terjadi antara kita kaum muslimin dengan bangsa Persia. Dulu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka sudah ditaklukkan, hancur dinasti mereka, terbunuh Kisra mereka, raja mereka Yazdajir, sehingga negeri tersebut menjadi negeri kaum muslimin dahulu, negeri tauhid. Lalu akhirnya berhasil lagi sekarang mereka menguasainya sehingga menjadi negeri Yahudi, negeri Majusi. Nah, kelak akan terjadi lagi peperangan kaum muslimin dengan mereka. Dan sepanjang masa kita lihat bangsa-bangsa Persia itu terus dan selalu memendam kebencian dan kedengkian terhadap umat Islam, berusaha untuk memerangi umat Islam. Lihatlah sekarang bagaimana upaya-upaya mereka untuk menguasai Jazirah Arab. Mereka kuasai di Irak, mereka tindas Ahlus Sunnah di sana, kemudian di Libya, di Lebanon, kemudian di Syam, di Suriah, kemudian di Yaman yang baru saja terjadi. Semuanya itu perbuatan orang-orang Syiah, ulah dari orang-orang Persia yang memang dengan gencar berusaha memerangi akidah kaum muslimin dan juga memerangi negeri-negeri mereka. Dan hanya Allah yang mengetahui kalau saja ini pertanda memang akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan mereka. Karena di dalam hadis ini urutannya sebelum berperang dengan Roma, dengan orang-orang Romawi, itu adalah berperang dengan orang Persia dahulu. Setelah negeri Arab ditaklukkan, kemudian berperang dengan orang-orang Persia. Nafi berkata setelah mendengar itu, faqala Nafi, ya Jabir, wahai Jabir, la nara ad-dajjal yakhruj hatta tuftah ar-Rum. Wahai Jabir, kita tidak akan melihat Dajjal keluar sampai Rum ditaklukkan. Jadi Dajjal keluar setelah kaum muslimin menang, berperang melawan bangsa Romawi, bangsa Roma, kemudian kota Roma berhasil ditaklukkan. Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Di dalam beberapa hadis disebutkan secara lebih terperinci peperangan yang akan terjadi di masa mendatang itu. Ada sebagian penulis-penulis menambahkan riwayat-riwayat ini dengan riwayat-riwayat lain yang mereka dapat dari narasumber-narasumber dari kitab-kitab kuno dahulu, selain daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka dapat sumber dari sumber-sumber rahasia Freemasonry, ya, mereka dapat, lalu mereka cantumkan, mereka tambah, dan itu sebenarnya tidak bisa menjadi pegangan kita, karena berita-berita dari ahlul kitab, informasi-informasi dari orang kafir, itu harus kita timbang. Kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran, kita terima. Kalau seandainya didustakan oleh Al-Quran dan hadis, kita tolak. Kalau tidak didustakan dan tidak dibetulkan oleh tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh mendustakan dan tidak boleh juga mempercayainya. Kita diam dalam masalah itu. Tapi yang jelas sumber kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Di dalam riwayat lain yang lebih panjang diceritakan bagaimana terjadinya perang tersebut. Di dalam hadis Yasir bin Jabir, qala hajat rihun hamra bil Kufah. Suatu hari bertiup badai, angin yang kemerah-merahan di Kufah. Faja'a rajulun lahu laysa lahu hajiri illa ya Abdullah ibn Mas'ud. Lalu datanglah seseorang memanggil sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ja'ati sa'ah, datang orang berteriak-teriak menemui sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, kiamat telah terjadi karena badai itu. Ya, karena ada angin badai berwarna merah. Jadi mereka ketakutan. Datang dia, seseorang itu berteriak kepada Abdullah ibn Mas'ud, menceritakan, mengatakan kiamat telah terjadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang sedang duduk bersandar, faqa'ad wa kana muttaki'an, yang semula bersandar langsung duduk. Lalu dia berkata, "Inna as-sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirah wa la yufrah bi ghanimah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga warisan tidak lagi dibagi dan orang tidak bergembira lagi dengan rampasan perang. Jadi kata beliau, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali warisan tidak dibagi lagi dan orang tidak lagi bergembira dengan rampasan perang yang dia dapat. Apa maksud perkataan dia ini? Ada keterangannya nanti. Tuma qal biyadihi hakadha wa nahaha nahwa Syam. Lalu dia menunjuk ke arah Syam, negeri Syam. Faqal adun yajma'una li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Nanti di sana di negeri Syam akan berkumpul musuh-musuh memerangi kaum ahlul Islam, kaum muslimin. Jadi al-malhama al-kubra, perang besar di akhir zaman itu akan terjadi di negeri Syam. Dan juga umat Islam, ahlul Islam akan berkumpul menghadapi mereka. Aku berkata, kata Yasir bin Jabir, Ar-Rum ta'ani, yang kau maksud itu adalah bangsa Romawi? Qala na'am, ya, mereka yang aku maksud. Wa taqulu inda dhaakum al-qital, inda dhaakum al-qital riddah syadidah. Dan ketika terjadinya peperangan itu, terjadi riddah syadidah. Riddah syadidah ini ada orang-orang yang berpaling dari kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama sebagian menyebutkan ini yang menyebabkan akhirnya orang-orang ahlul Rum itu menjadi jumlahnya lebih besar dan lebih banyak daripada kaum muslimin. Fayashtaritul muslimuna surtatan lil maut. Lalu akhirnya kaum muslimin memilih sekelompok pasukan berani mati. Surtah, pasukan berani mati. La tarji illa ghalibah. Mereka berjanji tidak akan kembali kecuali menang. Fayaqtatiluna hatta yahjiza bainahum al-lail. Lalu terjadilah peperangan. Berperang antara kaum muslimin, sekelompok pasukan kaum muslimin ini melawan kafir Romawi. Berperang sepanjang hari sampai akhirnya mereka dipisahkan oleh malam. Lalu mereka saling beristirahat. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah waktu itu. Lalu akhirnya habislah, gugur semua pasukan kelompok ini. Sekelompok pasukan berani mati ini. Tuma yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut. Kemudian kaum muslimin membuat lagi pasukan berani mati. Mereka semuanya berjanji berperang dan tidak akan kembali kecuali menang. Maju mereka berperang lagi sampai malam. Lalu mereka berpisah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Lalu berperang lagi sampai akhirnya gugur semuanya dan habis pula yang pasukan berani mati ini, yang kedua ini. Kemudian untuk ketiga kalinya begitu juga. Sampai akhirnya petang hari mereka berpisah. Setiap mereka tidak ada yang menang dan habis pula kelompok pasukan berani mati ini. Di hari yang keempat. Di hari yang keempat bangkitlah sisa-sisa ahlul Islam. Bangkitlah sisa-sisa kaum muslimin yang tersisa. Berperang, bangkit semuanya serentak melawan kafir Romawi. Fayaja'alullahu dabirata alaihim. Dan Allah jadikan kemenangan kaum muslimin atas orang kafir. Fayaqtatiluna maqtalah. Banyak orang-orang kafir yang terbunuh. La yura mithluha aw lam yura mithluha. Tidak pernah disaksikan atau terlihat peperangan yang dahsyat seperti itu dan banyaknya yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Sehingga saking banyaknya yang mati di area peperangan itu, burung yang terbang tidak bisa sampai ke ujungnya. Lalu karena bangkai yang bau dan segala macamnya, burung pun ikut mati. Begitu dahsyatnya. Orang hampir 1 juta, bayangkan. Itu pasukan musuh saja, belum pasukan kaum muslimin. Lalu berperang di muka bumi itu. Bagaimana dahsyatnya peperangan ketika itu. Sehingga seorang ayah yang memiliki 100 anak mengirim anaknya berperang, tidak ada yang selamat atau tidak ada yang tersisa kecuali 1 orang dari 100 anaknya itu. Kalau sudah seperti itu, kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, rampasan perang mana lagi yang membuat dia gembira? Lalu warisan mana lagi yang akan dibagi di antara mereka? Saking banyaknya yang mati. Ketika mereka yang tersisa sudah seperti itu dan mereka menang, dalam riwayat lain akhirnya mereka menaklukkan Konstantinopel, Konstantinia. Ada yang mengatakan itu Istanbul yang sekarang, ada yang mengatakan lagi ulama itu Roma, kota Roma sekarang. Karena Konstantinia atau Istanbul itu, Konstantinopel sudah ditaklukkan di zaman Turki Utsmani. Maka tidak tersisa lagi kecuali Roma. Dan di dalam hadis itu disebutkan bahwa kelak kaum muslimin, sisa-sisa dari peperangan ini yang menang itu kaum muslimin, mereka ada sekitar 70 ribu orang. Dan mereka itu adalah orang-orang dari Romawi yang sudah masuk Islam. Ya, Bani Ishaq juga. Lalu mereka mengepung Konstantinia. Yang disebutkan di dalam hadis, bahwa salah satu sisi dari kota itu ada di pinggir laut, yang satu lagi sisinya ada di daratan. Nah, ternyata Istanbul persis seperti itu, dan Vatikan Roma sekarang juga persis seperti itu juga kondisinya. Istanbul itu juga terletak di pinggir laut, dan ada teluk yang menjorok ke dalamnya. Dan berkali-kali dicoba oleh kaum muslimin untuk mengepungnya, tidak berhasil. Di zaman Muawiyah, sahabat berperang mengepung Konstantiniyah, itu tidak berhasil. Kemudian di zaman Yazid, kemudian di zaman Abdul Malik bin Marwan juga gagal, tetapi waktu itu terjadi perjanjian, kesepakatan, menyerah mereka, bukan menyerah, mereka meminta kaum muslimin untuk menghentikan perang. Abdul Malik bin Marwan memberi syarat, kami akan menghentikan serangan dengan syarat izinkan membangun masjid di dalam mereka, dalam benteng itu. Akhirnya diizinkan. Tapi waktu itu belum berhasil dikuasai. Dan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih baru ditaklukkan. Dan kemudian di akhir zaman nanti akan ditaklukkan lagi. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang akan ditaklukkan itu adalah Istanbul itu lagi. Apa kata mereka? Karena setelah Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah Turki Utsmaniyah waktu itu, dia robah langsung Turki menjadi negara yang sekuler. Dihapuskan hukum-hukum Islam. Artinya Istanbul ini, Konstantinopel ini tidak lagi dikuasai oleh kaum muslimin, karena bukan hukum Islam yang berlaku di sana. Dan di akhir zaman akan ditaklukkan lagi oleh kaum muslimin, kembali kepada pangkuan Islam. Sebagian ulama lagi mengatakan yang dimaksud di situ bisa jadi adalah Roma yang ada sekarang. Seperti Syekh Ali Hasan dan Syekh atau Syekh Salim Ali Hilali juga menyebutkan di dalam beberapa hadis, dia syarahkan itu bisa jadi adalah Roma yang sekarang. Karena bagaimanapun Istanbul yang sekarang kaum muslimin di sana juga sudah mulai kuat, dan itu berada di pangkuan kaum muslimin juga. Maka yang paling tepat adalah yang di Roma sekarang, yang betul-betul di sana ada orang-orang kafir Romawi. Dan ketika itu mereka menaklukkannya bukan dengan senjata, dengan takbir saja, takbir, tahmid, dan tasbih. Ketika mereka meneriakkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, maka runtuh tembok yang dekat laut. Lalu mereka bertakbir lagi, bertasbih, bertahmid, runtuh yang di darat, lalu mereka masuk ke dalamnya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, fabainama hum kadzalik, ketika mereka sudah mengalahkan musuh-musuh mereka, izami'u bi bu'sin ahwa akbar min dzalik, maka terdengarlah berita yang lebih buruk dari apa yang mereka hadapi. Yang berita buruk yang mereka hadapi itu sekarang kondisi ada orang, seorang ayah yang anaknya 100 berperang hanya tinggal satu lagi. Itu kan musibah yang luar biasa. Nah, ada lagi berita yang lebih parah dan lebih mengerikan lagi. Terdengar teriakan, innad dajjal qad khalafahum fi zararihim, dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga atau kaum mereka. Lalu mereka lemparkan rampasan-rampasan perang yang ada di tangan mereka, lalu mereka kembali. Lalu mereka mengutus 10 orang penunggang kuda untuk mereka mencari berita benar atau tidaknya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 penunggang kuda di akhir zaman ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Saya benar-benar mengetahui nama-nama mereka, nama-nama bapak mereka, dan warna-warna kuda mereka. Hum khairu fawarisi ahla ala dhahril ardi yawma idzin. Mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda hari itu di muka bumi. Dari hadis ini, wahai saudaraku, wahai saudariku, ulama juga menyimpulkan ini ada isyarat di akhir zaman nanti, menjelang terjadinya hari kiamat, peperangan itu kembali seperti dulu lagi, dengan kuda, senjata-senjata tajam, panah, tombak, pedang. Ya, nah, lantas kemana perginya misiu, bom, dan lain sebagainya ini, senjata api ini kemana perginya? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi saja karena sudah menjelang hari kiamat sudah habis semuanya, tidak ada lagi bahan-bahannya, atau karena peperangan besar itu hancur semuanya, sudah tidak ada lagi akhirnya memakai senjata-senjata. Dan sekarang pun, walaupun orang-orang, walaupun prajurit-prajurit modern sekarang memakai senjata api, tapi tetap saja mereka dibekali dengan senjata tajam, dan dilatih dan diajarkan berperang, bertarung dengan senjata tajam. Nah, Ini ada isyarat di hadis ini menunjukkan bahwa ketika itu mereka berperang, karena dalam hadis lain disebutkan setelah mereka menaklukkan Konstantinopel itu, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Berarti pakai pedang. Dan ini jelas sekali mereka pakai kuda. Dan mereka adalah penunggang kuda terbaik pada masa itu. Peperangan ini, wahai saudaraku, terjadi di Syam dan sebelum munculnya Dajjal, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan terjadinya itu di dekat Damaskus, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebelum itu hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu sa'ah hatta yanzilur rum bil a'maq aw bidabiq." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga bangsa Romawi pasukannya itu turun di tempat yang bernama A'maq atau Dabiq, yaitu kampung yang terletak antara Aleppo dan Antakya, antara Halab dan Antakya, dan keduanya berada di Syam. Aleppo atau Halab bahasa Arabnya, dan juga Antakya itu berada di Syam. Nah, kampung ini terletak di antara dua itu. Fa yakhruju ilaihim jaysun minal Madinah. Lalu keluarlah satu pasukan dari Madinah. Dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyongsong mereka. Min khiyari ahli al-ard yawma idzin. Termasuk penghuni bumi pilihan, penduduk bumi pilihan hari itu. Fa idza tasaffu qalatir rum khallu bainana wa bainal ladzina sabbu min nasubbu minna nuqatiluhum. Jadi berhadapanlah pasukan dari Madinah ini dengan orang-orang Romawi ini. Orang Romawi berkata, biarkan kami berperang melawan orang-orang yang kalian tawan itu. Maksudnya apa? Dijelaskan di dalam riwayat lain dan juga oleh para ulama dijelaskan. Jadi banyak dari orang-orang Romawi itu nanti menjadi tawanan kaum muslimin lalu masuk Islam. Maka mereka inilah yang menaklukkan nanti Konstantinopel itu, Bani Ishaq. Mereka masuk Islam. Lalu orang-orang Romawi ini berkata, biarkan kami berperang melawan mereka. Apa kata kaum muslimin? La wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Kami tidak akan biarkan kalian berperang melawan saudara kami. Fayuqatilunahum. Lalu berperanglah mereka. Fayahzamu sulus la yatubullah alaihim abada. Sepertiga dari pasukan kaum muslimin mundur, lari. Allah tidak terima taubat mereka selamanya. Wa yuqtal thuluthum. Sepertiga pasukan kaum muslimin terbunuh, gugur. Afdalus syuhada indallah. Mereka adalah orang-orang mati syahid yang paling baik di sisi Allah. Wa yaftahu thuluth la yaftinuna abada. Dan sisanya sepertiga lagi mereka berhasil menang dan mereka tidak terfitnah selama-lamanya. Lalu mereka menaklukkan Konstantinia. Ketika mereka sedang membagi rampasan perang, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Terdengarlah teriakan, Innal Masih qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah berada di tengah keluarga kalian. Fayakhrujun. Lalu mereka pun keluar. Lalu faidha ja'u Syam kharaj. Ketika mereka sampai di Syam, ternyata Dajjal telah keluar. Fabainama hum ya'udduna lil qital. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berperang, yusawwun as-sufuf, menyiapkan barisan-barisan berperangan, id uqimatish shalah, datanglah waktu salat, ditegakkan salat, fayanzilu Isa ibnu Maryam, turunlah Isa bin Maryam alaihi salam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi urutannya perang besar, Malhama al-Kubra, kemudian ditaklukkannya Konstantinia, kemudian munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perang besar ini yang akan terjadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terpilih, bagian dari kaum muslimin yang termasuk kaum muslimin pilihan yang berperang di sisi bersama Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam berjuang untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pindah ke masalah yang berikutnya. Karena waktu kita terbatas ya, langsung kita pindah tentang keluarnya, munculnya Dajjal. Sebenarnya sebelum munculnya Dajjal, muncul Imam Mahdi dahulu. Ya, tapi kita langsung saja ke masalah Dajjal ini. Karena ini masalah yang penting. Halaman 275. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tanda-tanda hari kiamat yang lain sudah masuk tanda kiamat yang besar, yaitu munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal termasuk tanda-tanda kiamat besar. Artinya dengan munculnya Dajjal semakin dekat hari kiamat itu. Hari kiamat sudah dekat, tapi dengan munculnya Dajjal menunjukkan semakin dekatnya. Dan masalah Dajjal ini, ada sebagian orang yang menolak hadis-hadis tentang Dajjal itu. Dan mereka mengatakan sebenarnya Dajjal itu bukan sosok orang, tetapi itu hanyalah perumpamaan tentang kondisi dan keadaan di zaman itu. Nah, Dajjal itu bukan sosok orang yang matanya satu dan lain sebagainya. Berusaha mereka menolak hadis itu dan mentakwil-takwilnya. Padahal kalau kita urut, kalau kita runut hadis-hadis Rasulullah SAW dan kita baca dengan seksama, jelas sekali bahwa Dajjal itu adalah sosok orang. Tidak bisa kita menolaknya kecuali kita mendustai hadis-hadis yang sahih tersebut. Na'udzubillah. Nah, siapa itu Ad-Dajjal dan kenapa disebut Al-Masih? Bukankah Nabi Isa juga disebut Al-Masih? Lalu kenapa Dajjal juga disebut Al-Masih? Al-Masih memiliki beberapa arti dan makna pengertian. Apabila untuk Nabi Isa alaihi salam Al-Masih maksudnya adalah As-Siddiq. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal maksudnya Al-Kadzdzab, Ad-Dhillil, pendusta yang menyesatkan. Jadi Allah jadikan ada dua Al-Masih yang bertolak belakang. Yang satunya adalah seorang yang Siddiq, yang kelak akan turun untuk menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang satu lagi Al-Masih pendusta yang akan menentang Nabi Isa alaihi salam, yaitu Ad-Dajjal. Dan Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia kemampuan, kelebihan-kelebihan pada keduanya ini. Nabi Isa alaihi salam Allah anugerahi mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenarannya, seperti menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena kusta, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Itu Nabi Isa alaihi salam. Dibuatnya gambar burung dari tanah liat, lalu ditiupnya dengan izin Allah, hidup burung itu. Itu mukjizat Nabi Isa. Dan ajibnya, menakjubkan lagi, Allah berikan pula kemampuan luar biasa itu kepada Dajjal sebagai ujian bagi manusia. Dan dia memfitnah manusia dengan kemampuannya itu. Dia bisa menghidupkan yang mati juga dengan izin Allah. Karena di dalam hadis-hadis itu ada dikatakan, kelak ketika Dajjal muncul, keluar satu orang pemuda dari kota Madinah, orang yang paling bagus keimanannya ketika itu. Lalu dengan tegas dia katakan kepada Dajjal, engkau adalah pendusta yang dikatakan oleh Nabi kami. Lalu dipotong badan dia, terbelah dua. Dipotong oleh Dajjal, terbelah dua, Dajjal lewat di antaranya, kemudian hidup, kata dia, hidup. Kemudian ditanyanya lagi, apakah sekarang engkau beriman kepada aku? Maka pemuda tadi kembali mengatakan, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal sang pendusta itu. Setelah itu dia tidak mampu lagi untuk membunuh orang itu, karena kemampuannya itu ada dengan izin Allah. Dia perintahkan, dia melewati tanah yang gersang, kering, kerontang. Dia perintahkan turun hujan, hujan. Jadi Allah ciptakan ada dua Al-Masih. Yang satunya Al-Masihul Huda, petunjuk, nabi dengan mukjizat yang seperti tadi. Ada satu lagi lawannya, Al-Masihud Dajjal, yang kemampuannya Allah berikan untuk menjadi ujian bagi manusia, yang mirip pula dengan kemampuan Nabi Isa alaihi salam. Dan Dajjal dinamakan Masih karena salah satu matanya mamsuhah. Mamsuhah itu rusak sudah. Jadi salah orang mengatakan Dajjal itu matanya satu, dia matanya dua juga. Kan ada yang mengatakan, oh Dajjal itu sebenarnya bukan mata satu. Memang bukan mata satu. Ya, Dajjal itu bukan mata satu, matanya dua juga. Tapi salah satu matanya rusak, sudah betul-betul buta. Yang satu lagi seperti anggur yang pecah, merah. Nah, jadi kedua matanya rusak, buta sebelah dia. Jadi dinamakan dia Al-Masih karena salah satu matanya seperti dihapus. Dan juga ada lagi ulama mengatakan karena dia akan berjalan di muka bumi masahal ard. Masahal itu menyapu. Seolah dia menyapu bumi ini, melewati bumi ini selama 40 hari. Tunggu dulu, jangan katakan cuma sebentar 40 hari. Satu hari pertamanya itu mengerikan. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang paling rajih adalah, yang paling rajih, yang paling sahih, dinamakan Al-Masihud Dajjal karena matanya salah satunya rusak tadi. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, Inna Dajjal mamsuhul aini. Sesungguhnya Dajjal salah satu matanya mamsuh, rusak, seperti terhapus. Adapun Dajjal maknanya adalah pendusta atau menutupi sesuatu. Menutup-nutupi sesuatu, itu maknanya Dajjal, penipu atau orang yang menutup-nutupi sesuatu. Itu makna Dajjal. Sifat-sifat Dajjal berdasarkan hadis-hadis yang sahihah. Nah, ketika kita membaca hadis-hadis ini, jelas dan nyata bahwa Dajjal itu adalah sosok karena ada sifatnya, fisiknya. Juga diceritakan masanya, apa yang dia lakukan. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan Dajjal itu hanya ungkapan. Kondisi yang sangat buruk, banyaknya kezaliman, kejahatan dan segala macamnya. Itu adalah seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang mengambil akidah dengan logikanya saja, bukan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini, wahai saudaraku, bukan jin, bukan syaitan, bukan makhluk luar angkasa. Bukan siapa-siapa, dia juga adalah manusia, anak keturunan Adam juga. Jadi dia juga manusia seperti kita. Dan dia memiliki beberapa sifat yang disebutkan di dalam hadis. Tujuannya adalah agar kita waspada terhadap keburukannya, sehingga ketika dia keluar, maka orang-orang yang beriman mengetahuinya dan tidak terpedaya olehnya. Di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal itu adalah seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, dia pemuda. Kemudian kulitnya kemerah-merahan, ahmar, dan dia pendek. Jadi Dajjal itu dibayangkan raksasa besar, enggak, dalam hadis pendek dia. Kakinya agak bengkok. Dan rambutnya keriting fribo. Ja'dur ras, ajlal jabha, keningnya nongol. Ya, ajlal jabha, nongol. Aridun nahari, lehernya lebar. Biasa orang kalau pendek apa kan jadi lebar lehernya. Dan itu gambar sebuah gambaran buruknya dia. Seperti sifatnya juga. Mamsuhul ainil yumna, mata sebelah kanannya itu tertutup. Kemudian disebutkan wahadhil ainu laysat binati'ah wala jahra. Jadi matanya itu tidak muncul. Kemudian juga tidak bisa melihat. Ka'annaha inabun tafiah, seperti anggur yang busuk atau pecah. Wa'ainuhul yusra alaihi zafratun ghalidhah, sedangkan matanya yang kiri juga ada seperti kulit yang melapisinya, yang kasar. Jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia bukan tampan, ganteng gitu, jelek. Maktubun baina ainaihi kafir bil hurufil muqatta'ah, dan di antara kedua matanya itu, di keningnya ini, ada tertulis kafara, kafir. Ya, kafir. Yang dibaca, yang bisa dibaca oleh seorang muslim, baik buta huruf maupun tidak. Nah, jadi ketika itu yang mengetahuinya hanya adalah seorang muslim, bahwa itu adalah lejar tertulis di situ, kafir. Kemudian dia juga tidak memiliki anak keturunan. Dia tidak memiliki anak keturunan. Ini sifat-sifatnya. Kita bacakan hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifatnya ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dia bermimpi, dalam mimpinya dia tawaf. Bahwa dalam mimpinya itu dia melihat Isa bin Maryam alaihi salam. Anehnya lagi, ada orang mengatakan bahwa dia dapat baca atau apa, Dajjal itu mirip dengan Nabi Isa. Ini jauh sekali. Nabi Isa ini tampan, gagah. Bagaimana mungkin Dajjal yang matanya seperti itu dikatakan mirip dengan Nabi Isa? Sehingga ada yang mengatakan sebenarnya sebenarnya Al-Masih yang dimaksud itu, yang ditunggu-tunggu itu, adalah Nabi Isa itu juga, kata mereka. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ini jelas pendapat yang batil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu melihat Dajjal. Beliau berkata, "Fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra'si a'warul aini." Dan dia adalah seorang yang jasim, badannya gempal, pendek. Kulitnya merah, rambutnya keriting, keribo. A'warul ain, matanya satu buta, rusak. Ka'anna ainahu anabatun tafi'ah. Anabatun tafi'ah. Seperti, anggur yang sudah rusak atau busuk itu. Qalu hadzal dajjal akhrabun nas bihi syabhan ibnu qutnin rajulun min khuza'ah. Lalu mereka berkata, orang yang paling mirip dengan Dajjal itu, yang mirip rupanya, bentuknya, adalah Ibnu Qutnin. Namanya Abdul Uzza. Dari suku Khuza'ah. Dari Bani Mustalik. Orangnya mirip dengan sifat itu. Tapi bukan dia. Karena tidak ada hadis yang menyebutkan dia. Cuma para sahabat menyebutkan, para perawi, kemiripannya itu. Sifat-sifat fisiknya itu. Di dalam riwayat lain disebutkan innahu syabun, sesungguhnya dia itu adalah seorang pemuda. Dalam riwayat lain disebutkan qasirun afja ja'dun, qasir, pendek. Jadi semua itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Ini dia sifat-sifat Dajjal ini. Dan di dalam hadis disebutkan Dajjal ini pertama kali muncul kelak adalah di Khurasan atau Asfahan. Di mana letaknya di Khurasan atau Asfahan ini? Letaknya di Iran sekarang, di Persia. Dan nanti ketika dia muncul di akhir zaman, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi pasukannya. 70 ribu orang Yahudi alaihim tailasan. Mereka memakai tailasan. Tailasan itu mereka memakai semacam mantel. Mantel mereka pakai di sini dan itu bergaris-garis. Dan itu menjadi, sekarang itu menjadi pakaian khas orang-orang Yahudi yang ekstrim. Mereka kalau ritualnya maka itu mereka menari-nari keliling-keliling, nanti ada ritualnya. Dan ternyata sekarang ini di tempat itu, di Khurasan atau Asfahan itu, di sana tumbuh subur orang Yahudi. Dan hak-hak mereka di sana dijaga. Saya dulu pernah menyaksikan siaran di salah satu televisi swasta kita Indonesia. Liputan wartawan itu langsung ke sana, ke Iran. Melakukan liputan-liputan. Dan salah satu yang diwawancara adalah orang Yahudi di sana. Tokoh-tokoh Yahudi di sana. Sudah lama sekali saya, tahun 2000 berapa begitu saya lihat. Ketika itu saya duduk-duduk, ada TV di situ. Ternyata siarannya itu. Dan saya masih ingat siaran televisi apa yang menyiarkan waktu itu. Diwawancara langsung dan orang Yahudi itu dengan terang-terangan mengatakan, kami bangsa Yahudi di sini mendapat hak dua, hak suara, hak politik itu dua kali lipat dibandingkan orang Iran sendiri. Bayangkan, dan hak-hak mereka dijaga di sana. Bahkan berkembang pesat tempat-tempat ibadah mereka di Asfahan itu. Orang-orang Yahudi Asfahan itu terkenal sampai sekarang. Allahu a'lam, barangkali mereka kelak yang akan menjadi pasukan-pasukan Dajjal itu. Kalau tidak, mengapa ada mereka di sana? Kok bisa tumbuh subur mereka berkembang di sana? Jadi tidak benar kalau seandainya lalu orang-orang Syiah mengatakan mereka ingin membela kaum muslimin di Palestina, memerangi orang-orang Yahudi, itu tidak mungkin. Sementara mereka melindungi, menjaga orang-orang Yahudi itu di negeri mereka dan memerangi kaum muslimin di sana. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal itu sudah dilahirkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk salah seorang manusia yang ditangguhkan umurnya. Sampai nanti Nabi Isa turun dan Nabi Isa yang membunuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih ada sahabat yang bertemu dengan Dajjal itu di sebuah pulau di tengah samudera. Tapi kita tidak tahu di mana tempatnya. Rasulullah sendiri tidak tahu di mana tempatnya pastinya. Maka jangan percaya kalau ada buku-buku yang mengatakan, menjelaskan ada di segitiga Bermuda lah, itu tempat pusatnya Dajjal atau di mana. Itu tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahuinya. Bahkan sahabat yang pernah terdampar di pulau itu pun lupa dia. Di mana tempatnya? Dia tidak tahu lagi. Karena dia terdampar di sana. Bukan dia sengaja. Dan dia ceritakan, Rasulullah membenarkan bahwa itu adalah Dajjal dalam keadaan dibelenggu atau dirantai. Dan dijaga oleh makhluk yang bernama Jassasa. Yang memata-matai orang yang lewat atau terdampar di situ. Pertanyaan. Apakah Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan berada ketika itu di kota Madinah. Ini pembahasan penting. Kenapa? Karena dalam beberapa kisah dan riwayat di Madinah itu ada salah seorang Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini bahkan Nabi sendiri sempat ragu apakah itu Dajjal atau bukan. Bayangkan. Karena banyak keanehan-keanehan pada Ibnu Sayyad ini. Dan Rasulullah tidak menerima wahyu tentang dia. Ibnu Sayyad ini seorang tukang sihir. Orang Yahudi ma'ruf, terkenal. Mereka ahli-ahli sihir. Bahkan mereka yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Sayyad ini sifat-sifatnya mirip. Walaupun dia tidak buta ketika itu, tapi dia mirip dengan yang diceritakan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ragu apakah dia Dajjal atau bukan. Dia ini bisa meramal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menguji dia apakah dia Dajjal atau bukan. Jadi tersebarlah cerita tentang Ibnu Sayyad ini di kota Madinah. Nabi pun ingin mengetahui siapa sebenarnya dia. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin qibala Ibnu Sayyad. Suatu hari Nabi pergi bersama Umar dan sahabat yang lainnya mendekati Ibnu Sayyad. Hatta wajaduhu yal'ab ma'a sibyan inda utmi Ibnu Mughalah. Ketika itu mereka dapati Ibnu Sayyad sedang bermain dengan anak-anak kecil. Dan usianya hampir dewasa, sekitar 14 sampai 15 tahun ketika itu. Dia tidak menyadari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dekatnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk tangannya lalu berkata kepada Ibnu Sayyad ini, atashhad anni Rasulullah, hai Ibnu Sayyad, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku ini adalah Rasulullah? Lalu dia melihat dan dia katakan, aku bersaksi engkau adalah rasulnya ummiyin, orang-orang yang buta huruf, bangsa yang buta huruf, maksudnya nabinya Arab aja. Nah, itu kata dia. Lalu dia balik bertanya kepada Nabi, malah dia yang bertanya. Lihat, umurnya waktu itu baru 14 tahunan. Dia bertanya kepada Nabi, "Wa tashhad anni Rasulullah?" Apakah engkau juga bersaksi aku ini Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Amantu billahi wa bi rasulihi." Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, "Ma tara?" Apa yang kau saksikan? Apa yang kau lihat? Lalu dia katakan, "Yaqini shadiqun wa kadhibun." Datang kepadaku orang yang benar dan orang yang dusta. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah mengendap-endap mendekati dia, lalu Rasulullah bersembunyi di bawah sebuah pohon korma. Ketika itu Ibnu Sayyad sedang berbaring dan dia mengucapkan kata-kata yang aneh. Oh, kayak ya, dukun lah namanya. Rasulullah menyimak apa yang dia ucapkan. Tapi rupanya Rasulullah terlihat oleh ibunya. Ibunya Ibnu Sayyad ini melihat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berteriak memberitahu kepada anaknya. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya ibunya diam, maka pasti akan jelas siapa sebenarnya Ibnu Sayyad ini. Tapi ketika itu Ibnu Sayyad cepat melompat pergi. Nah, Ibnu Sayyad ini ketika itu Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuh orang ini?" Apa kata Rasulullah? "Tidak ya Umar." "Mah ya Umar, jangan wahai Umar. Jika dia adalah dajjal, engkau tidak akan sanggup membunuhnya. Jika dia bukan dajjal, maka tidak ada gunanya engkau membunuhnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu kalau itu dajjal atau bukannya. Nah, dan keanehan-keanehan itu banyak terjadi. Pernah Ibnu Umar bertemu dengan dajjal di salah satu gang kota Madinah. Lalu Ibnu Umar mengeluarkan kata-kata yang membuat dia marah. Maka mengamuk dia, tiba-tiba berubah dia menjadi besar. Karena dia tukang sihir. Ibnu Umar pergi menemui kakaknya Hafsah, istri Nabi SAW, menceritakan. Marah ditegurnya, "Kenapa engkau lakukan itu? Kalau seandainya dia dajjal, Rasulullah mengatakan dajjal itu akan muncul ketika dia dalam keadaan marah. Dan terus menjadi misterius kisah Ibnu Sayyad ini. Sehingga sahabat pun berbeda pendapat tentang dia. Apalagi hilang dan lenyapnya dia tidak diketahui. Jadi pernah Ibnu Sayyad ini dalam perjalanan bersama salah seorang sahabat, kalau tidak salah Jabir bin Abdullah, dari Mekah menuju Madinah. Karena dia masuk Islam setelah itu. Dia masuk Islam. Lalu dia bercerita, "Kenapa orang-orang menuduhku sebagai dajjal? Padahal Dajjal itu tidak memasuki Mekah dan Madinah. Hah, sekarang kau lihat, aku ini baru saja keluar dari Madinah menuju Mekah. Dajjal itu tidak punya anak. Aku menikah dan punya anak," kata dia. Tapi anehnya dia berkata, "Dan sebenarnya saya tahu betul di mana ya Dajjal itu, siapa bapaknya, siapa ibunya, saya tahu." Maka marah sahabat ini, menjauh sahabat ini dari diri dia. Semakin ragu orang, siapa sebenarnya ini. Sampai akhirnya dalam sebuah peperangan, dan dia ada ketika itu, dia hilang dalam sebuah peperangan itu, tidak ketahui di mana hilangnya, sampai sekarang menjadi misteri. Tapi tidak boleh kita memastikan itu adalah dajjal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak yakin itu adalah dajjal. Tetapi itu menjadi misteri. Apakah dia adalah dajjal atau tidaknya, karena hilang begitu saja dan lenyap. Namun anak dia tetap ada, dan anak dia menjadi salah seorang tabi'in. Anak dia menjadi salah seorang tabi'in. Bisa jadi dia akan, Allahu a'lam, bagaimana nantinya, entah dia nanti ikut dengan dajjal atau apa, kita tidak tahu. Tetapi lenyap dan sahabat semuanya ragu. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar ragu. Bahkan sebagian sahabat ada yang yakin itulah dia dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman. Kemudian dajjal ini, wahai saudariku wanita muslimah, di akhir zaman pengikut dia kebanyakan adalah para wanita. Hati-hati. Pengikut dajjal paling banyak di akhir zaman adalah para wanita, sehingga ketika dajjal muncul, para suami, para laki-laki mengikat anak istri mereka di kursi, di rumah mereka. Takut akan terfitnah oleh dajjal. Karena yang mudah terpengaruh itu kan wanita. Wanita itu mudah dipengaruhi, mudah ditipu. Perhatikan wahai saudariku wanita muslimah. Ada sisi lemah Anda yang dimanfaatkan oleh Dajjal. Dia akan mendatangkan harta benda, memperlihatkannya kepada Anda. Dia akan mendatangkan seolah itu adalah sorga, padahal itu adalah neraka. Dia akan memperlihatkan neraka, mengancammu dengan nerakanya, padahal itu adalah sorga yang sebenarnya. Sehingga banyak wanita yang lemah akhirnya terpedaya dan beriman kepada Dajjal ini. Dan ketika Dajjal muncul, dia akan melewati, memasuki semua kota dan tempat di muka bumi dalam 40 hari masa keluarnya dia. Tidak ada satupun tempat yang ditinggalkannya atau tidak dimasuki kecuali Mekah dan Madinah, yang dijaga oleh malaikat. Setiap tempat atau celah masuk ke kota Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya. Lalu Dajjal ini berdiri tidak jauh dari kota Madinah, di luar kota Madinah, karena dia tidak bisa masuk. Lalu terjadi gempa, goncang di kota Madinah. Keluarlah orang-orang munafik mengikuti Dajjal ini dari kota Madinah. Lalu akhirnya kaum muslimin berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Lalu kaum muslimin akhirnya terkepung di Syam, di Baitul Maqdis. Nah, di sanalah mereka nanti berperang dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana hadis tadi. Dan Nabi Isa lah yang membunuhnya, menikamnya dengan pisau, lalu melelehlah dia seperti melelehnya garam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena beratnya fitnah Dajjal ini, seluruh para nabi dan rasul mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Dan Nabi kita yang mulia memerintahkan kita berlindung dari fitnah Dajjal ini. Berdoa setiap selesai tahiyat, sebelum salam, agar kita berlindung dari fitnah Al-Masih Dajjal. Maka wajib kita waspada, walaupun barangkali masa itu belum nampak pada kita, tetapi fitnah Dajjal ini banyak sekali. Salah satu fitnahnya juga, sebagian orang menolak tentang Dajjal ini. Sudah terfitnah dia sebelum Dajjal muncul. Dia tolak hadis-hadis tersebut. Dan dia anggap itu hanyalah ungkapan gambaran tentang orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim dan lain sebagainya. Atau mereka itu katanya adalah Amerika dan Yahudi dan lain sebagainya. Semua ini hanyalah kebatilan-kebatilan yang bersumber dari akal dan hawa nafsu mereka, atau bisikan-bisikan syaitan. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, waktu kita tidak panjang. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Kita akan kembangkan permasalahan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Dan saya harapkan pertanyaan sesuai dengan materi agar bisa berkembang kajian kita ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sambil menunggu pertanyaan terkumpul dan dipilih oleh moderator, ada himbauan yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, saya gembira sekali diundang ke tempat ini dan menyaksikan adanya Masjid Ahlus Sunnah di sini yang berdiri tegak. Tapi sayang, masjid ini masih terbengkalai. Saya sempat tanya kepada saudara-saudara yang menjemput saya di bandara, sudah berapa lama masjid ini? 3 tahun. Ya Allah, begitu lamanya membangun masjid sementara jamaah sebanyak ini? Belum, masih terbengkalai. Alhamdulillah, saya membangun masjid di Pekanbaru 20x20 isinya, 8 bulan selesai. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi kalau gotong royong kaum muslimin, bersama-sama kita, maka insya Allah akan cepat selesai. Gampang saja wahai saudara-saudariku, jika betul engkau ingin berjuang, jika betul engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin bahwa Allah akan melipat gandakan pahalamu kelak di hari kiamat, dan yakin Anda bahwa jika engkau ingin mendapatkan rumah kelak di sorga, hanya walaupun hanya dengan membantu masjid sebesar sangkar burung, kata Nabi SAW, engkau akan mendapatkan rumah kelak di hari kiamat, dan engkau yakin itu, maka engkau tidak akan sia-siakan kesempatan itu. Maka saya menghimbau saudara-saudari yang hari ini hadir, jangan keluar dari tempat ini melainkan sudah menyisihkan uangnya, walaupun hanya sedikit. Kalau satu orang saja 100.000 saja, tidak usah banyak-banyak, 100.000 aja satu orang. Setiap orang mengeluarkan 100.000 hari ini, insya Allah sudah banyak itu. Sekarang Anda sumbangkan, bisa menjadi rumah Anda kelak di yaumil kiamah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana mungkin ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka berlomba-lomba lalu bisa berhasil membangun masjid mereka, tempat mereka melaksanakan bid'ah dan kebatilan mereka dengan mudah. Lalu orang yang mengaku mengikuti Nabi SAW, masjidnya, pengajian aja susah tempatnya. tidak bisa menyelesaikannya. Mana perjuangan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama ini? Maka wahai saudariku, silahkan apabila selesai kajian ini, sisihkan uang Anda, infakkan dengan ikhlas, insyaallah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Bilal, ada sedikit korma di situ, sedikit tinggal lagi korma itu. Apa kata Rasulullah? Anfik ya Bilal, infakkan wahai Bilal, dan jangan engkau takut miskin, karena Allah yang Maha Kaya akan menggantikannya, akan melipat gandakan pahala tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada yang berjuang dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan pikirannya, dengan penanya, dan segala macamnya. Anda berjuang dengan apa? 5 ribu, 10 ribu, 100 ribu yang Anda sumbangkan hari ini, kelak akan menjadi tempat ibadah, keturunan-keturunan Anda kelaknya, kaum muslimin semuanya akan bisa dengan nyaman beribadah dan mempelajari agama Islam, serta menjadi mercusuar untuk dakwah salaf, dakwah al-sunnah wal jamaah di kampung ini. Maka mari menyumbang, jangan takut miskin. Lihat manusia itu bawa duit 100 ribu kalau pergi ke pasar rasanya kurang duit itu. Kalau giliran berinfak 100 ribu itu kok banyak kali kayaknya. Waduh terlalu besar ini. Giliran ke pasar belanja duit 100 ribu itu kurang. Padahal sudah bawa 500 ribu. Sedikit aja rasanya 500 ribu itu. Kok 500 ribu saya bawa? Kurang ini. Giliran diminta bersedekah, keluarkan uang nampak 100 ribu, ragu, terlalu besar saya berinfak. Padahal tadi dianggap kecil duit itu. Maka ketahuilah, sedekah Anda itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah di juz 3. Baik, silakan. Silakan dibaca. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak pemaparan dari materi Ustaz Abu Zubair Al-Ahwari. Kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang tadi disampaikan, tanya jawabnya sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Bila ada materi yang baru lainan, insya Allah akan dijawab di lain waktu, mungkin oleh Ustaz yang lainnya. Pertanyaan yang pertama yang masuk ini yang senada dengan banyak pertanyaan yang masuk. Apa pengertian hadis ahad? Banyak di antara kami yang belum memahami hadis ahad. Ya, hadis itu apabila ditinjau dari jumlah orang-orang yang meriwayatkannya, itu terbagi menjadi dua. Pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Kalau kita tahu hadis mutawatir, nanti kita akan tahu apa itu hadis ahad. Hadis mutawatir itu, wahai saudaraku, sesuai dengan maknanya, mutawatir itu lebat, berturut-turut, banyak. Jadi disebut hujan, tawatarat al-matar. Hujan itu turun dengan lebat, karena banyaknya dia. Nah, hadis mutawatir itu, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Banyak sekali jumlah mereka yang mendengarkan hadis itu, sehingga mustahil bagi mereka saking banyaknya untuk bersepakat membuat kedustaan. Lalu diriwayatkan oleh generasi berikutnya dan generasi berikutnya dengan jumlah yang banyak juga, sampai kepada terakhir imam yang mencatatnya, misalnya Imam Bukhari atau Imam Muslim dan imam-imam lainnya. Dari diriwayat, misalnya diriwayatkan oleh sahabat yang banyak sekali, kemudian tabi'in juga banyak meriwayatkannya, kemudian tabi'in, kemudian setelahnya sampai kepada imam yang mencatat. Mustahil mereka itu sepakat untuk membuat kebohongan dan kedustaan. Ini hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu adalah hadis yang memberikan faedah ilmu yaqini, qat'i, pasti, yakin kebenarannya, dan wajib kita terima. Nah, hadis mutawatir ini terbagi dua pula. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir makna, maknawi. Mutawatir lafzi, teks hadis itu memang diriwayatkan dari generasi ke generasi secara mutawatir. Banyak perawi itu dari satu generasi ke generasi, teksnya itu juga. Ada lagi hadis itu, dia berbeda-beda teksnya, tetapi maknanya sama, mengarahnya kepada makna yang sama. Nah, ini disebut mutawatir ma'nawi. Nah, apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang sedikit jumlahnya, para ulama pun berbeda pendapat berapa sih kadar sedikit ini yang sehingga tidak disebut mutawatir, itu berbeda lagi, yang penting sedikit. Dari satu generasi ke generasi yang meriwayatkannya sedikit, seperti satu orang, dua, tiga, empat, itu masih termasuk. Nah, ini disebut hadis ahad. Ahad itu kan satu, menunjukkan sedikitnya perawinya. Nah, para ulama sebenarnya membagi hadis menjadi dua, ada mutawatir dan ahad. Ini sebenarnya hanyalah untuk menjelaskan jumlah perawinya, bukan mengenai status hadis itu apakah diterima atau tidaknya. Kalau hadis itu baik dia mutawatir atau tidak mutawatir, selama dia sahih, maka wajib diterima. Dan juga pembagian mutawatir dan ahad ini sebenarnya di zaman sahabat juga tidak ada. Mereka tidak membeda-bedakan dalam menerima hadis ini, apakah mutawatir atau ahad. Kalau mutawatir dipakai dalam masalah akidah, kalau ahad tidak. Itu di zaman Nabi SAW tidak ada. Di zaman sahabat tidak ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Muncul di zaman-zaman setelah itu untuk memudahkan umat, karena semakin lemahnya keilmuan umat, untuk memudahkan mereka memahaminya, lalu akhirnya para ulama merumuskan ilmu mustalahul hadith, disiplin ilmu yang mengkaji kaedah-kaedah untuk bisa menilai satu hadith itu apakah lemah atau tidaknya, bisa dipakai atau tidaknya. Muncul pembagian itu. Nah, datang akhirnya ahlul kalam, ahli filsafat, orang-orang mu'tazilah, lalu akhirnya mereka mengatakan hadis ahad ini diriwayatkan satu dua orang, ini hanya memberikan faedah prasangka, praduga, tidak membuat kita betul-betul yakin, katanya. Kalau begitu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka gampang saja membantah dia. Katakan kepada dia, tidak satu pun masalah hukum, masalah fikih, melainkan termasuk juga di situ masalah keyakinan. Contohnya masalah apa? Masalah fikih, masalah jilbab misalnya ya. Hukum jilbab wajib. Nah, apa hukumnya kalau orang meyakini bahwa jilbab tidak wajib? Dia katakan bahwa jilbab tidak wajib. Atau masalah minuman keras. Ada orang mengatakan khamar itu tidak haram, halal. Oh, ini bisa jatuh kepada kufur nanti kalau dia meyakini itu. Bisa kafir dia. Ini menunjukkan bahwa Islam itu semuanya adalah akidah. Walaupun masalah fikih harus ada keyakinan, harus ada akidah di situ bahwa itu adalah hukum Allah, berasal dari Allah. Jadi kenapa dipilah-pilah? Masalah akidah lain hadisnya, masalah fikih ibadah lain pula. Padahal semuanya terkait dengan masalah akidah. Karena sesungguhnya masalah ibadah, masalah hukum adalah cabang dari akidah, fara' dari akidah, dan akidah landasannya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan kedua yang senada juga berkaitan dengan ciri tanda-tanda kiamat yang kecil yang banyak terjadi, yaitu tentang wanita berpakaian tadi telanjang. Di sini bolehkah memajang foto bagi kaum wanita khususnya, baik di rumah atau di sosial media seperti BBM, Twitter, Facebook dan yang lainnya, karena banyak terjadi? Iya. Saudari wanita muslimah dan juga saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah aurat. Sehingga ketika dia keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka syaitan akan mengikutinya. Wanita itu dijadikan sebagai ujian dan fitnah yang sangat berat bagi kaum laki-laki. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijal min fitnatin nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah, ujian, kekacauan yang lebih berat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Nah, karena wanita ini sering dijadikan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, maka Islam memerintahkan wanita ini banyak di rumah. Kalaupun dia harus keluar, maka dia harus menutup dirinya, dalam artian tidak menampakkan auratnya dan juga tidak bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah para wanita itu perintah itu, "Wa qarna," menetap di rumah mereka. Zaman sekarang ini, wahai saudariku wanita muslimah, wanita bebas keluar. Sekalipun dia duduk di dalam kamarnya, tapi dia gentayangan tak kemana-mana di dunia media sosial itu. Iya. Katanya saya di rumah, tapi ternyata orang seluruh dunia menyaksikan dia. Yang lebih menyedihkan lagi, saya perhatikan dan saya dengar juga, banyak wanita-wanita muslimah yang sudah belajar agama, yang sudah bertekad untuk berkomitmen di jalan Allah, bebas saja memajang gambar-gambar dia di medsos, media-media sosial itu, dijadikan sebagai profilnya, gambar profilnya dan segala macamnya. Gambarnya gonta-ganti, ada yang lagi tersenyum, ada yang lagi apa, nampakkan dia berjilbab ini. Apa yang mau Anda perlihatkan dan kepada siapa? Kalau Anda seperti itu, bagaimana Anda menerapkan firman Allah, "Waqarna fi buyutikunna" ini? Semua orang bisa melihat dan menyaksikan ini. Lalu apa makna perintah sesungguhnya agar Anda berhijab, menutup aurat, dan tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki? Kalau ternyata gambar Anda bebas berkeliaran kemana-mana, bisa diambil oleh orang, disimpan, disaksikan oleh mereka yang bukan suami Anda, bukan mahram Anda, dengan bebas menikmati cantiknya lagi. Hah? Iya. Saudari wanita muslimah, ketika Anda keluar dari rumah Anda, atau Anda tampilkan foto-foto Anda itu tanpa menutup aurat dan tanpa hajat, tanpa keperluan, Anda telah menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Anda telah ikut merusak kaum muslimin, para pemuda, para suami, karena mereka dengan bebas bisa melihat gambar Anda yang barangkali membuat syaitan menggerakkan hatinya. Lalu akhirnya dia mengidam-idamkan Anda. Kemudian akhirnya merusak hubungan dia dengan istrinya. Belum lagi berapa banyak orang-orang yang terfitnah, kaum muslimin dan muslimat yang terfitnah karena komunikasi di media sosial ini, karena melihatkan gambar-gambar tersebut. Dan ini sangat berbahaya, bertentangan dengan syariat Islam. Akhlak yang mulia tidak pantas dilakukan oleh para wanita muslimah, memajang gambar-gambarnya sehingga ditonton, diperlihatkan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Silakan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, masih pertanyaan yang senada yang banyak masuk, berkaitan dengan ciri kiamat, tanda-tanda kecil kiamat yang terjadi, yaitu lalai dalam melaksanakan ibadah sunnah. Di sini tentang sholat tahajud masjid, apakah di pelataran masjid atau di tenda masih tetap diperintahkan untuk sholat tahajud masjid? Ya. Kalau pelataran itu tidak termasuk bagian dari masjid, kalau tenda itu hanya eksidental saja ketika ada pada momen-momen tertentu saja atau pada kondisi-kondisi tertentu saja dipakai, maka dia tidak termasuk bagian dari masjid, karena ketika habis acara dia sudah dibongkar dan itu menjadi bukan bagian dari masjid, maka itu tidak ada lagi di situ tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukum," apabila masuk salah seorang kalian ke dalam masjid. Adapun teras masjid, apabila teras itu dijaga kebersihannya seperti dalam masjid dan juga dipakai untuk sholat, maka itu masuk bagian dari masjid. Tapi ada teras masjidnya tidak dipakai untuk sholat, sendal ke situ bebas saja kan, orang tidak sholat di situ, maka itu tidak termasuk bagian dari masjid. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, masih pertanyaan yang senada ini datangnya dari Umahat. Apakah fenomena banyaknya poligami yang cukup meresahkan kaum ummahat itu salah satu ciri dari ciri kiamat? Sebenarnya bukan fenomena poligaminya yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Tapi yang menjadi tanda-tanda hari kiamat itu disebutkan di dalam hadis lebih banyaknya jumlah wanita daripada kaum laki-laki. Nah, karena banyaknya jumlah wanita daripada kaum laki-laki, maka akhirnya poligami juga diterapkan. Jadi bukan karena poligaminya itu tanda-tanda hari kiamat. Adapun kata-kata penanya tadi, fenomena yang meresahkan sebagian wanita muslimah, resahnya wanita muslimah dengan poligami ini ada karena beberapa sebab. Yang pertama, sebabnya karena kurangnya keimanan. Kurang yakinnya dengan ajaran agama. Masih ragu bahwa ajaran atau syariat Islam itu pasti baik untuk dia. Masih belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, keresahan itu disebabkan salahnya dalam praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian laki-laki. Akhirnya menyebabkan mereka menjadi resah. Kemudian yang ketiga, keresahan itu disebabkan oleh orang-orang non-muslim yang meniupkan racun-racun ke tengah kaum muslimin. Bahwa poligami ini salah satu ajaran yang tidak adil, yang menzalimi para wanita dan lain sebagainya. Akhirnya membuat para wanita menjadi takut. Nah, ini diantara sebab-sebab wanita muslimah menjadi resah. Apa yang harus dilakukan oleh wanita muslimah menghadapi fenomena ini? Yang pertama, wahai saudariku wanita muslimah, Anda harus yakin bahwa segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, baik dia perintahkan ataupun dilarangnya, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah baik. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah buruk. Itu harus ada keyakinan kita. Kemudian yang kedua, ketika Anda melihat ada saudari Anda, suaminya berpoligami, maka doakan agar dia dikuatkan oleh Allah. Doakan agar suami juga bisa dikuatkan oleh Allah untuk memimpin rumah tangganya. Jangan kasak kusuk. Ini kasak kusuk, bisik berbisik kesana kemari. Ya, kata orang kasak kusuk berbisik seperti mau bersuami lagi akhirnya. Nah, jangan kasak kusuk sana mencari berita, ikut memanaskan suasana. Akhirnya rumah tangga saudara kita itu menjadi retak. Karena kita takut suami kita ikut pula seperti dia. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kalau memang Allah takdirkan juga bersusah payah pun engkau menghindarinya, itu juga akan terjadi juga. Jadi yang sebaiknya doakan. Tahan lidahmu, tahan akhlak dan sikapmu. Karena saya perhatikan fenomenanya seperti itu. Kebanyakan akhwat menjadi sibuk, lalu pergi sana cari cerita, pergi ke sana mencari berita, lalu sebarkan ke sana, cerita kemari. Akhirnya wanita muslimah yang dipoligami oleh suaminya menjadi resah, tidak tahan ini. Keluar rumah menjadi malu, keluar ini. Karena tidak ada dukungan dari saudari-saudarinya. Padahal itu syariat Islam. Dia tidak kasihan melihat wanita-wanita muslimah sekarang yang banyak tidak mendapatkan haknya. Tidak menjadi istri, ingin menjadi ibu tapi tidak ada suami. Tidak ada yang mengayomi. Nah, kemudian sikap Anda juga, sikap Anda juga, wahai kaum laki-laki, bagi yang sudah berpoligami, berusahalah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Kemudian kedua, bagi yang belum berpoligami, ingat bukan setiap laki-laki layak untuk berpoligami. Jadi lihat diri sendiri, berdiri di depan cermin, lihat diri saya pantas tidak? Nah, maksudnya bukan pantas dari segi penampilan, tidak. Apakah saya sanggup atau tidak? Kemudian yang berikutnya juga, Anda yang belum berpoligami, jangan jadikan pembicaraan Anda di mana-mana itu poligami saja. Seolah-olah itu urusan agama itu. Sehingga orang mengatakan, ini orang yang sudah mengaji ini masalah kawin dan jadi bahasnya. Syariat Islam masih banyak, bukan hanya itu pembahasan. Banyak pembahasan yang lain, kenapa hanya itu? Ya, itu syariat Islam. Tapi jangan itu menjadi pembahasan ketika setiap waktu yang paling membuat kita semangat dan hangat, tidak. Sementara menerapkan juga tidak. Ketika ditawarkan juga tidak berani. Nah, untuk apa Anda bercerita macam-macam? Ya. Nah, kemudian juga jangan jadikan itu sebagai ancaman bagi istri Anda. Jangan suka mengancam istri Anda dengan hal itu, karena itu tidak baik. Malah ketika Anda nanti hendak menerapkan menjadi bumerang bagi Anda. Jadi pelajari ilmunya, amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini? Masih bisa saya ada pertanyaan lagi? Singkat-singkat aja ya. Pertanyaan selanjutnya yang senada juga, bagaimana agar menumbuhkan hati yang kering dan gersang? Karena jujur, seringkali hadir di majelis ilmu dan mendengarkan pembahasan kiamat, tapi masih lemah semangat ibadahnya. Ini nada, bukan senada lagi ini, udah macam-macam ini pertanyaannya. Dari tadi senada terus, tapi pertanyaannya udah macam-macam. Baik, ini memang fenomena yang kita rasakan. Kita semua merasakan itu. Bahkan tahukah anda, wahai saudara-saudari, dahulu para sahabat juga mengeluhkan itu. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengeluh, "Ya Rasulullah, jika kami berada di dekatmu, kami seolah-olah tidak hidup di dunia." Mereka begitu cinta dan ingat kepada Allah dan hari akhir. Tapi jika kami kembali kepada keluarga kami, bermain dengan anak istri kami, maka kami merasakan, seolah-olah kami merasa jauh. Dan mereka merasa sedih. Rasulullah jelaskan, begitulah dia kehidupan itu, keimanan itu. Kadang-kadang ada saatnya kita bersemangat, kadang-kadang ada saatnya kita melemah. Kadang-kadang ada saatnya untuk akhirat, ada saatnya untuk keluarga, untuk dunia kita. Yang menjadi masalah kalau kita tidak pernah merasakan kenikmatan, kelezatan ibadah itu. Gersang selalu, ini yang menjadi masalah. Ketahuilah, ini menjadi ciri-ciri hati itu berpenyakit. Salah satu ciri-ciri hati itu berpenyakit, diberi peringatan, dia tidak menjadi sadar, tidak menjadi ingat, tidak terpengaruh hatinya, tidak tersentuh. Ini tanda-tanda hati itu berpenyakit. Maka perbaiki dan koreksi diri. Pertama, ikhlaskan niat ketika hadir ke majelis ilmu. Kemudian ketika hadir ke majelis ilmu, betul-betul untuk menuntut ilmu. Bukan sekedar hadir nampak muka. Bukan sekedar nguping saja. Bukan sekedar ramai-ramai, duduk-duduk. Tidak. Bukan sekedar untuk lihat apa produk terbaru jilbab yang akan dipasarkan nanti di situ. Jubah yang terbaru, kitab yang terbaru. Tidak, tapi betul-betul menuntut ilmu. Nah, buktinya apa? Buktinya orang yang seperti ini, dia akan bergegas datang ke majelis ilmu, lalu bersungguh-sungguh mendengarkannya, bukan mencari duduk yang paling belakang. Datang paling terlambat, duduk paling belakang. Nah, kemudian tidak tahu, kalau sudah pulang nanti lupa dia sudah. Paling-paling, mantap Ustaz tadi, semangat dia menjelaskan, itu saja tahu dia. Berapi-api. Tapi apa faedahnya dia tidak dapat? Saya suka sama Ustaz itu. Wah, kalau bicara, tidak mengantuk. Dia memang tidak mengantuk, entah apa urusan dia di belakang. Ya, nah jadi begitu. Dan berusahalah mencatat, menyimpulkan, kemudian resapi. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, tundukkan hati itu, bahwa kita mendengarkan ayat Allah sebagaimana kita mendengarkan, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita mendengarkan titah atau perintah raja, manusia akan mendengarkan dengan seksama. Takut nanti kalau seandainya salah paham. Sekarang ayat Allah yang dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, wahai saudaraku, amalkan ilmu yang didapat itu. Kalau anda sering ke majelis ilmu tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya, malah akan berbalik. Lambat laun hati anda akan mengeras. Lalu akhirnya ilmu itu akan lewat begitu saja. Air itu seperti jatuh di batu. Bagaimana jatuh di batu? Dia akan lewat saja, tidak diserap oleh itu, oleh batu itu. Jadilah hati anda seperti tanah yang gembur, subur. Ketika air hujan atau ilmu tersebut menyiraminya, dia menyerapnya, lalu bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang bermanfaat, bisa menyairi seluruh aliran darah anda dengan ketakwaan dan kebaikan, memompa semangat anda, dan bisa menjadi penerang bagi jalan hidup anda. Dan itu harus dilawan. Kemudian yang berikutnya, sering-sering bertobat, beristighfar, memohon ampun, karena hati yang keras adalah karena dosa dan maksiat. Kalau anda sudah mencoba itu, masih juga ada sesuatu pada diri anda. Apa itu? Ada dosa-dosa yang anda sembunyikan, yang kawan-kawan anda tidak tahu, keluarga anda tidak tahu, hanya Allah, malaikat, dan anda sendiri yang tahu. Barangkali itu, banyak orang mengeluh seperti itu. Dia berusaha berzikir banyak, baca Al-Quran banyak, dan segala macam, tapi tidak juga merasakan ketenangan, hampa hatinya. Ternyata dia punya dosa-dosa tersembunyi yang dia rahasiakan, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum ditinggalkannya. Ketahui saudaraku, sebagaimana al-khabi'ah minal amal, ibadah-ibadah yang dirahasiakan dan disembunyikan menyelamatkan di hari kiamat, begitu juga dosa-dosa yang disembunyikan dan tidak kunjung bertobat darinya akan membinasakan di hari kiamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad